Monggo, monggo, silakan. Baik, teman-teman, sembari kita menunggu Ustadz menyiapkan materinya, kita akan murja' sebentar saja dari santri sahabatku. Insya Allah, surat apa, Dek? Al-Imran. Jadi nanti teman-teman silahkan simak atau kita bareng-bareng untuk murja'ah. Gitu, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tidak harus menunggu lama-lama lagi. Kajian malam hari ini dengan tema besok kiamat dibawakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa malam ya shalam yakun la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق الوعد الأمين لا تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات ومنها تطلع الشمس من مغربها تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا في حديث الأخرى بادلوا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطاع الليل المظلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di hari Sabtu malam Ahad tanggal 29 bulan September 2018 bertepatan dengan tanggal berapa Muharram? 19 Muharram 1440 Hijriah. Pada saat ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam kajian akhir zaman bersama saya dan kali ini kita akan membahas tentang tema hari kiamat. Mana judulnya cukup heboh juga ini. Besok kiamat ya. Sementara teman-teman belum pada nikah ya. Kalau besok kiamat kasihan enggak sempat nikah. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah menakdirkan saya bisa hadir di Masjid Nurul Asri. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan pertama kepada yang kami hormati DKM Masjid Nurul Asri juga kepada teman-teman dari pemuda Nurul Asri wabil khusus Mas Roni yang sudah menjembatani saya hadir di Yogyakarta di bulan ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang tidak pernah berdusta dalam perkataannya, tidak pernah hianat dalam amalnya dan tidak pernah zalim dan ingkar terhadap janjinya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kita bisa bertemu dengan beliau kelak di akhirat. Walaupun hari ini kita tidak bertemu dengan beliau, mudah-mudahan di akhirat kita dipertemukan Allah dengan beliau. Bahkan kita berharap di padang mahsyar nanti Allah memberikan izin kepada kita untuk menikmati telaga beliau bersama beliau sendiri sehingga kita terlepas dari susahnya padang mahsyar nanti dan hausnya nanti di padang mahsyar. Hadirin wa fillah rahmatullah. Betulkah kiamat ini telah dekat? Iya. Rasulullah sekali lagi telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, Buistu ana wa sahaka hatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk. Beliau agak merenggangkan sedikit. Ini 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita tentu berada di pintu gerbang kiamat. Saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat. Semua tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan tentang kita berada di pintu gerbang kiamat sudah Rasulullah jelaskan dan terbukti hari ini terjadi. Apa saja? Yang pertama, ini sudah kita bahas di mana di rumah warna ya, di pesantren atas NIM. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Baina yadai sa'ah di pintu gerbang kiamat, sini nakhwati'atan. Akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikasi ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat adalah yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang jujur, dustakan. Orang-orang yang berkata benar, dibohongi. Mereka ditangkap, dipenjara, dipersekusi, dinodai, bahkan dibunuh. Dan sebaliknya ketika orang yang benar berkata jujur, didustakan, dibohongi, maka pendusta pembohong dibenarkan. Ya. Itu yang kedua. Dan indikator yang ketiga dari pintu gerbang kiamat telah terbuka adalah wayu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa, pejabat. Ya. Itu tiga indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Pertanyaannya dari tiga tanda tadi, mana yang belum terjadi? Orang yang berkata benar, yang berkata jujur, didustakan. Sudah terjadi? Sudah. Di mana? Di Indonesia? Masya Allah. Para pendusta, para pembohong, para pembual dibenarkan. Sudah terjadi? Sudah. Di mana mas? Di sini? Di sini? Di Indonesia. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa, satu bangsa, satu kaum. Diangkat menjadi pejabat. Sudah terjadi. Di mana mbak? Di Indonesia. Insya Allah. Kalau itu semua sudah terjadi, berarti betul kita berada pintu gerbang kiamat. Penasaran dan membantu Allah. Hadis yang kedua masih tentang ini juga, dan ini pernah saya bahas tadi di atas NIM. Yang kedua, Rasul masih mengatakan baina desa, di pintu gerbang kiamat, la ayamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Di mana di hari-hari itu pun akan muncul tiga hal. Diangkatnya ilmu, yurfau fi'al ilmu, wa yangzilu fi'al jahlu, wa yaksuru fi'al harj. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yaful ilma minad dunya irtifa'an au intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Lakin Allah yaful ilma minad dunya biqadil ulama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan wafatnya para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang sesuai dengan Quran Sunnah, yang ada dalam manhaj nubuah. Dibunuh, diwafatkan, dibunuh karakternya, dipersekusi dan segala macamnya. Ini pun sama. Maka ketika ulama-ulama yang lurus banyak yang wafat, dibunuh, bahkan dipersekusi, maka yang muncul di tengah-tengah umat adalah ulama-ulama yang su'. Yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis Huzaifah bin Yaman, ciri-ciri mereka, yahduna bighairi hadi wastanuna bighairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, bukan dengan petunjukku, Quran. Wa yastanuna bighairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Ya, itu ciri-ciri mereka. Tapi mereka juga disebutnya ulama. Bagaimana kita membedakannya? U-nya agak panjang. Kalau ulama-ulama yang lurus, U-nya pendek, ulama. Kalau ulama-ulama yang garis miring, ya, U-nya agak lama, ulama. Ya, itulah mereka. Maka ketika ulama-ulama seperti ini yang muncul, yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran tapi dengan ra'yu mereka, memberikan sunnah bukan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah kejahilan di muka bumi. Wayang zulufi al-jahlu. Orang berbuat tidak memperhitungkan hak dan batil, tidak berpikir pahala dan dosa, tapi sesuai dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wayak zulufi al-haraj. Dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma huwa al-harju ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harjuhu al-qatlu al-qatlu. Pembantaian, pembantaian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiga hal ini juga sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Ini menunjukkan kita benar-benar berada di pintu gerbang kiamat. Berikutnya kita lihat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini terkait dengan percakapan Rasulullah dengan seseorang yang menjadi tamu beliau suatu hari itu. Umar bin Khattab meriwayatkan, menyampaikan hadis ini. Ini ada di dalam Sahih Muslim, ya, dalam Kitabul Iman kalau tidak salah. Hadis yang pertama, Umar bin Khattab berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan." Ketika kami berada bersama Rasulullah SAW dalam satu majlis, ittala 'alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidu sawadi sya'r, hitam mengkilau rambutnya. Para sahabat kagum dengan kehadirannya. Itu rambutnya hitam mengkilau sebahu. Alamak, ini apa ini keramasnya ini? Sampo apa ini kok rambutnya hitam mengkilau begitu? Apa zing, apa clear gitu ya. Wa syadidu bayadi siyab, putih cemerlang pakaiannya. Ya. Pakai apa lagi pakaiannya, dicucinya ini? Kayaknya di laundrynya ini, di mana lagi laundrynya ini? Putih cemerlang. Wala nuran minhu min athari safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh pada wajahnya. Enggak ada bekas keringat, ya, apalagi kalau yang suka hitam di kedua matanya di sini kan. Ini enggak kelihatan begitu. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW, sila di hadapan Rasulullah, meletakkan kedua lututnya, dikenakan dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yada'u yadayhi fawqa fazain nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab dengan iman yang rukunnya enam itu, antuk mina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi nabihi wa rasulih wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarri. Sodakta, benarlah engkau Muhammad. Fa'ajibna lahu, kami heran kepadanya. Dia bertanya tapi juga membenarkan. Jangan ngetes ini sama Rasulullah ini. Ya, nanya kok ngebenerin. Nanya lagi tentang Islam. Akhbirni anil Islam, beritakan padaku tentang apa itu Islam. Dijawab dengan rukun Islam yang lima. Itu rukun Islam lima? Tidak bertambah? Ada yang rukun Islamnya tujuh kan? Yang kemarin merayakan apa? Hari rayanya tanggal 10 Muharram. Nah, itu rukun Islamnya ada tujuh. Berarti Islamnya beda sama kita. Ya, itu Islam tanda petik. Bro. Yang ini Islam yang original, betul? Islam yang sesungguhnya. Nah, setelah dijawab rukun Islam yang lima tadi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimu sholata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Dijawab begitu, dia berkata lagi, sodakta, benarlah anda. Bikin heran para sahabat, kenapa kok nanya membenarkan? Akhbirni anil ihsan, beritakan padaku apa itu ihsan. Rasulullah menyampaikan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'inlam takun tarah, fa'innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah setelah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Nah, yang berikutnya nih, beliau bertanya, akhbirni mata takumus sa'ah, beritakan padaku kapan kiamat terjadi. Saat itu Rasulullah tersenyum. Mal mas'ud bi'anama min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama enggak tahu, Mas Bro. Ya, tersenyum dia. Lalu dia berkata lagi, "Akhbirni an ashratiha." Kalau begitu beritakan padaku tentang tanda-tandanya. Nah, Rasulullah menjawab, "An talidal ammatu rabbataha." Tanda yang beliau sampaikan pertama kali ketika ditanya orang ini, apa tanda kiamat, adalah antalidal ammatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya budak melahirkan majikan? Ada beberapa ulama memberikan takwil terhadap hadis ini, ulama kontemporer. Ada yang mengatakan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Anak yang mau sekolah, "Mami, mana ini bajunya? Kok belum diistrika? Istrika dulu ah. Malu dong saya di hadapan teman-teman, masa pakai baju sekolah?" Kusut. Ibu diperlakukan seperti pembantu. Sudah terjadi? Sudah. Di mana? Ini yang jawab yang di depan. Halo, hadir? Ini kayak yang takut semua nih, wajah-wajah takut semua karena besok kiamat. Ini yang ngasih judulnya ini panitia nih. Baik. Ada juga menakwilkan budak melahir majikan ini adalah, kita lihat mereka para TKW yang ada di luar negeri. Mereka mengandung anak dari majikannya. Karena mereka didodai oleh majikannya, sehingga mereka mengandung, hamil dari majikannya. Maka lahirlah anak-anak majikan dari para budak. Ada juga mengatakan demikian. Dan ini sudah terjadi. Itu tadi yang Rasulullah sebutkan pertama. Kemudian yang berikutnya, وَتَرَى رَيْءَ الْغَنَمِ الْمَسَاكِنِ هُفَاتًا يَسْكُنُونَ فِي مَكَانٍ أُرَاتًا يَسْكُنُونَ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَهُمْ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ حَتَّى عَلَى فَوْقَ الْجَبَلِ. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang badan. Maksudnya bagian atasnya. Mereka mengembalakan kambing. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Dan mereka akan berlomba-lomba mendirikan bangunan hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Sudah terjadi belum yang satu ini? Sudah juga. Di mana? Di Arab Saudi. Betulkah demikian? Kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tema kita seperti ini ternyata sudah menjadi kajian di beberapa negara, termasuk di Eropa. Yeah. Di Eropa sendiri sudah banyak kajian-kajian akhir zaman. Di antaranya yang kita akan saksikan ini adalah penjelasan dari seorang ulama, seorang syekh dari Eropa, asli orang, saya lupa lagi ya, orang Amerika apa. Ya, belum menyampaikan tentang tanda-tanda yang tadi disebutkan Rasulullah SAW. Dan ada yang menarik terkait dengan tanda-tanda yang muncul di Tanah Arab. Dan ini yang membuat saya geleng kepala, tidak habis pikir kok bisa terjadi di tanah Arab. That there will be tribulations and we should be aware of this. He told us that towards the end of time you will see the people of the ala, the asha yatatawaluna fil bunyan. He said there will be poor people who were the desert people, and they were poor and they were taking care of goats and animals, and then they'll begin to build huge buildings. These are signs. Before your very eyes, we're seeing signs of our Prophet ﷺ. He told us that you will see the buildings of Mecca reach the mountaintops. The buildings of Mecca will reach the mountaintops. And this is happening in our lifetime. When I first went to Mecca, there were no buildings even close to the tops of the mountains of Mecca. And now it's filled with buildings that are beginning to reach the mountaintops. I was on one of the tallest mountains in Mecca, and you can see the clock tower now surpasses the mountains. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, he said, إِذَا رَأَيْتُمْ مَكَّةَ بُعِجَتْ كَبَائِمَا. If you see Mecca, if you see its mountains with holes pierced through them, this is what it means. بُعِجَتْ كَبَائِمَا وَيَتَسَاوَ بُنْيَانُهَا رُؤُسَ جِبَارِهَا. And you see the buildings reach the, or in a riwayat ta'lu, they will actually surpass the mountaintops. And then he said, فَقَدْ أَظَلَّتَ السَّاعَةُ. It means that the sa'a has cast its shadow. Imam Asyuti says in this, هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ دُنُوَ السَّاعَةُ. It means that the hour is near, it's coming close. But if you took that literally, and in hadith tradition, in usuli tradition, أصول الكلام الحقيقة, that if the Prophet says something, you should always interpret it literally, unless there's a reason to go to a metaphorical interpretation. Now we have the clock tower casting a shadow over the Kaaba. So the clock tower, what do they call it in Saudi Arabia? A sa'a. لقد أظلت الساعة. So you could take it literally, the clock has cast its shadow over the Kaaba. Literally or metaphorically, اقتربت الساعة وانشق القمر. Yeah. Persilahkan dimati Allah, itu tadi yang dibahas juga di luar negeri ya. Kebangkitan Islam di Eropa ini membuat juga orang-orang mulai berpikir tentang tanda-tanda akhir zaman. Perempuan yang dimati Allah. Apa yang disebut tadi, kita bahas pernah sekalian. Ini adalah Mekah zaman dulu di zaman Nabi Ibrahim. Gambarannya seperti ini. Wadin ghairu dhizar ini damaitikal muharram. Satu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada seekor rumput pun. Tidak ada apalagi air setetes pun, susah di sana. Inilah lembah Arab dulu, Mekah zaman dulu. Ya. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW, sudah mulai ada bangunan, sudah mulai ada Ka'bah tinggi, ya. Dan gedung-gedung juga sudah ada, namun tidak setinggi apa yang tadi disebutkan Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Dan ini Mekah hari ini. Gambaran Mekah yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Para pengembala kambing yang dulu mereka miskin, telanjang dada, tanpa alas kaki. Mereka sekarang tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka kaya raya. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Sekalian. Dan ada yang menarik di sana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Tanda kiamat telah dekat apabila kamu melihat bangunan yang tinggi, lebih tinggi dari Ka'bah, lebih tinggi dari Masjidil Haram, dan as-sa'ah di sana menutup Ka'bah. Waktu pertama saya membaca hadis ini, saya begitu paham. Apa maksud Rasulullah SAW, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Gitu berdiri Zam-Zam Tower, saya baru paham ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yeah. Sehabis sholat asyar, tidak langsung ke hotel saat itu bersama jamaah. Saya bertahan di Masjidil Haram, saya melihat Zam-Zam Tower yang pertama kali saya lihat di Mekah ini berdiri tegak. Saat itu memang kebetulan biiznillah dengan izin Allah, saya berkunjung di bulan di mana matahari tepat berada di atas Zam-Zam Tower. Pada saat itu saya perhatikan betul, Rasulullah SAW menyatakan begitu, apa ini maksudnya? Perambah Allah, ini as-sa'ah namanya. Ya, kayak di London ada Big Ben, ya. Kalau di Mekah as-sa'ah. Pada saat itu saya lihat matahari pas ada di sini, Pak Allah. Maka bayang-bayang as-sa'ah ini menutup Ka'bah. Merinding ketika saya menyaksikan itu. Oh, ini maksud hadis Rasulullah. Allahu Akbar. Ini membuktikan kebenaran beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Ya. Sampai maghrib, Ka'bah tidak mendapatkan sinar matahari. Wah, ini maksud Rasulullah SAW. Dan hal-hal lain juga ada yang menarik juga. Masih terkait dengan gedung ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar, pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah meminta keberkahan bagi dua negara yang mengapit Najd. Najd adalah istilah sebutan bagi wilayah yang sekarang kita kenal dengan Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Kerajaan negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Di atas ada Syam. Syam ini sebuah wilayah yang sekarang terbagi menjadi empat oleh perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Ada Palestina dan Jordan dikuasai oleh Inggris, ada Suriah dan Lebanon dikuasai Perancis dulu. Syam pecah menjadi empat. Nah, Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam untuk kami dan berkahilah Yaman untuk kami. Rasulullah mendoakan Syam dan mendoakan Yaman. Beliau tidak mendoakan Najd. Ini Syam yang beliau doakan dan Yaman. Sementara Najd sedemikian luasnya tidak beliau doakan. Maka para sahabat berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa fin najdina. Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd, ya Rasulullah. Biar Allah memberkahi ini juga. Rasulullah berdoa lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina, ya Allah, berkahilah Syam kami, ya Allah, dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Dua kali Rasulullah tidak mendoakan Najd. Bapak berbisik lagi, wa fin najdi na aidan ya Rasulullah. Doakan juga Najd ya Rasulullah. Yang ketiga kali Rasulullah bersabda, inna fihi tahayyulu al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi karnu syayatin. Sesungguhnya di Najd ini akan bermula huru-hara, petaka gonjang-ganjingnya dunia, dan akan muncul tanduk setan. Masalah gonjang-ganjing dunia saya bisa terima. Masalah juga huru-hara pertama muncul di sana, saya bisa juga paham itu. Tapi yang dimaksud dengan tanduk setan akan muncul di sana, ini yang jadi masalah. Mana yang dimaksud dengan tanduk setan? Kira-kira yang mana yang maksud tanduk setan? Baik, kita lihat keindahan kota Mekah di waktu malam, berhamba Allah. Luar biasa, menyentuh hati sekali ketika saya menyaksikan Mekah di malam hari. Tapi di saat itu saya tertegun dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ini terjadi. Ini Mekah di waktu malam. Apakah ini yang dimaksud dengan tanduk setan? Pada saat saya melihat ke arah sana, matahari pas ada di atasnya dan pas ada di sini, perempuan Allah. Jadi seolah-olah ini bulan dan ada bintang di sini. Apakah bulan bintang simbol Islam? Bukan. Siapa yang menyebutkan bulan bintang simbol Islam? Yahudi. Ingat, Zionis Yahudi adalah bangsa yang memperhambakan diri pada Dajjal dan Iblis. Mereka bergerak dalam berbagai macam aspek untuk menguasai dunia. Ambisi mereka menguasai dunia. They really want to take over the world and to get one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dalam kendali mereka. Dan mereka ingin menciptakan permintaan tunggal di muka bumi, yaitu mereka penguasanya. Dalam frame the New World Order, ada dalam mata uang $1. Novus Ordo Seclorum. Yang di atasnya ada piramida dengan segitiga terpancung satu mata. Ya, satu mata, segitiga satu mata. Degado Suedit. Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi Israel. Baik. Kita lanjutkan sedikit pun Allah ya. Mohon maaf saya berdiri pun Allah. Nah, bayang-bayang matahari ada di sebelah sini. Pas di atas di sini dan bayang-bayang asah ini, orang-orang Arab menambahkan ini asah menutup Ka'bah. Merinding saya, Allah. Ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Bayang-bayang asah menutup Ka'bah. Allahu Akbar. Dan demi Allah, jika Islam zahir, saya yakin bangunan ini tidak akan bertahan. Pasti akan hancur. Tidak akan ada yang lebih tinggi dari Ka'bah dan Masjidil Haram saat itu di sekitarnya. Ya, para sekalian. Kemudian, apakah itu tadi yang dimaksudkan tanduk setan? Ya. Kira-kira apa para sekalian? Ada yang mengatakan tanduk setan itu adalah terbitnya matahari dari timur dan barat waktu pagi dan sore. Ada yang mengatakan demikian, para sekalian. Namun hal menarik tadi kalau kita perhatikan terkait dengan kondisi Zamzam Tower dan Masjidil Haram, berhamba Allah ya. Ini Najd. Mulai tergambar, para sekalian. Ah, mulai tergambar. Ya, matahari pas ada di sini maka terlihat sama dengan ini. Apa digelapkan aja, Mas? Biar ininya terlihat. Kalau bisa cahaya ini aja dikurangi nih. Oke, nasib. Nah, ada yang tahu ini dalam film apa? Lord of the Ring. Film Lord of the Ring terinspirasi dengan hadis-hadis akhir zaman. Ya. Hollywood pernah mengundang saya untuk presentasi tentang akhir zaman. Maka jadilah film Lord of the Ring. Mohon maaf, pede. Ya. Mereka paham dengan hadis Rasulullah, tapi mereka gengsi untuk mengimani Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Tapi mereka percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka lebih paham ketimbang umat Islam dan lebih rajin ketimbang umat Islam memahami hadis-hadis Rasulullah. Apalagi Zionis Yahudi. Ya, para muslimin yang dirahmati Allah. Nah, ini tanda yang tidak saya sukai dari Mekah dan sekitarnya. Bahkan kalau kita lihat sekitar Mekah, wah ini merinding juga para hamba Allah. Jauh lebih merinding lagi. Kita menyaksikan Jeddah hari ini. Kita lihat Jeddah hari ini para hamba Allah. Ya. Setelah saya melihat ini ada dalam film Lord of the Ring yang menggambarkan bagaimana peristiwa Malhamatul Kubra. Perang ketika Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Perang di mana Nabi Isa turun menguatkan umat Islam. Perang di mana Dajjal bertemu dengan Nabi Isa di Aleppo, Suriah. Perang di mana Ya'juj Ma'juj pun akan muncul pada akhirnya. Kita akan kehilangan teknologi. Nampaknya kita yang akan mengalami. Matahari akan terbit dari barat dan kita kehilangan teknologi dari muka bumi ini. Ya, penuh sekalian. Ini kita lihat yang ada di Jeddah. Pernah melihat ini di Jeddah? Ya, Engineering Square. Ini adalah tugu yang ada di Jeddah, sama dengan tugu Frima. Ini tugu kerja, tugu apa sampai dengan simbol kerjanya orang-orang Yahudi ketika ingin kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Palestina. Ya, simbolnya seperti ini, ikonnya kerja, kerja, kerja. Tetot saya. Loh, begitu kan? Coba lihat baca dalam buku Freemasonry. Kebetulan sama, jangan viral ya. Kebetulan sama. Ini tugu di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Simbol All Seeing Eyes. Di kota Bandung ada yang kayak gini nih. Yeah. Ada di kota Bandung kayak gini. Dan di Korea juga ada. K-pop ya. Ya, yang suka K-pop pasti tahu. Yang suka K-pop ini, hati-hati. Suka K-pop berarti dekat dengan kemurtadan. Nah, K-pop merupakan agen Zionis Yahudi, agen Dajjal dalam bidang entertain. Ya. Tugu Boila dan Tugu Atom di Jeddah. Dan ini Faisaliah Tower yang ada di Jeddah juga, Tugu Illuminati. Ini sebetulnya agak lebar dan ini bentuknya agak lebar seperti ini. Cuma saya miringkan supaya saya bisa masukkan tanda yang satu ini. Ya, ini seperti piramida $1 dan ini ada satu mata. Dan ini ada di Jeddah juga, Monumen Jeddah Eyes. Kok ada apa ini? Ya, ingat Zionis Yahudi bergerak menguasai dunia dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Simbol, ritual, dan arsitektur. Waktu kita panjang hari ini, kalau panjang saya bahas juga yang ritualnya. Ya, arsiteknya juga. Simbol, ritual, dan arsitektur. Tiga-tiganya kita bahas penosian malam hari ini. Ya. Kemudian apa lagi? Ini ketika di Madinah, di Masjid Nabawi. Saya tinggal di Golden Ansor, Pan Gate 25 saat itu. Setiap hari kita keluar itu selalu ada mobil patroli seperti ini. Ada yang aneh dengan mobil ini? Apa tuh? Tanda-tandanya. Nah ini, simbol kepolisian Arab Saudi. Satu mata. Ada apa ini dengan Saudi Arabia? Ya, ini tugu, bukan tugu ya, bentuk kantor pusat organisasi perusahaan Islam di Jeddah yang direncanakan makanya seperti ini. Ya, dan ini ternyata ada duluan di Indonesia, ada nggak yang ini? Ada di mana? Di Madiun ya. Pernah lihat persis seperti ini di Madiun, ada? Nah, lihat. Dan ini kalau kita lihat Mekah dari udara. Kalau kita melihat Mekah dari udara hampir sama dengan apa ini? Ini Vatikan, pusat Katolik sedunia yang ada di Roma. Dan ini Mekah dari udara. Mau dibawa kemana nih kota Mekah, penonton sekalian? Padahal Mekah adalah kota suci luar biasa. Ya, perambola ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada hal lain juga yang menarik terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Perambola, nanti insya Allah juga kita ada bahasan khusus tentang tanda-tanda akhir zaman. Kali ini kita fokus pada pembahasan kiamat dan tadi yang sudah saya bahas di Masjid Al-Furqan yang belum tuntas, kita bahas tentang Dajjal. Perambola, kiamat tidak akan terjadi sehingga 10 tandanya akan muncul, kata Rasulullah. Para sahabat saat itu sedang berbicara di tengah-tengah majelisnya, ada Uzdaifah bin Usaid. Apa yang mereka bicarakan terdengar oleh Rasulullah. Wahuwa fi ghurfah. Rasulullah berada di dalam kamar beliau. Fakharaja, Rasulullah keluar ke tengah-tengah sahabat dan bertanya, "Mada tadakkarun?" Apa sih yang sedang kalian perbincangkan? Asik benar kalian bicara, ngobrol. "Nahnu natadakkaru sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Bilakah kiamat terjadi? Rasulullah tersenyum dan bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tara asra ayatin." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Apa saja? 10 tanda-tanda. Satu, tatlu'u syamsu min maghribiha. Tatlu'u syamsu min maghribiha artinya terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ad-dakhan. Ya, tuqatil arda 40 yawman. Ya, la khilafa bainan nahari wal lail. Kabut menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Tidak bisa dibedakan gelap antara gelapnya siang, gelapnya malam dan siang. Seolah-olah begitu. Karena matahari tidak bersinar saat itu. Terhalang sinarnya oleh kabut tadi. Yang ketiga, dabatul ard. Keluarnya binatang bumi, belata yang besar yang bisa berbicara. Dohmatin kabirah. Yang disebut dengan nama al-jasasah. Binatang mata-mata. Yang keempat, munculnya Dajjal. Di mana Dajjal muncul pertama kali? Di Khurasan. Di Khurasan, dia akan muncul di Khurasan diikuti oleh 70,000 pasukannya dari Yahudi Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Artinya Syiah ini adalah bagian dari pasukan Dajjal. Tolong saksikan, ini keyakinan saya. Majusi yang saya maksudkan. Kemudian apa lagi? Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah wa Rasulullah. Di mana Nabi Isa turun? Di Aleppo. Beliau akan turun di Menara Putih. Indal Manaratil Bayda Syarqiyah Dimaskus. Di masjid bermenara putih di Damaskus Timur. Damaskus Timur, wilayah yang punya masjid bermenara putih cuma satu, Masjid Umawi, yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah, dan itu ada di Aleppo, Halep, berbatasan dengan Turki. Rasulullah menamakannya A'mak Dabik, wilayah Turki, A'mak wilayah Suriah. A'mak dan Dabik adalah tempat terjadinya perang Armageddon. Rasulullah tidak pernah menyebut Armageddon. Rasulullah hanya menyebutkan Al-Ahzab. Orang-orang ahli sejarah dan pakar geopolitik dunia mengatakannya Armageddon. Diambil dari dua kata, Urah, bukit, Mageda, Majdun, lembahnya. Di Urah Majdun adalah sebuah bukit dan lembah yang ada di pelataran di wilayah Palestina yang akan menjadi pusat di mana pertarungan akhir zaman terjadi. Dan itu nampaknya di zaman kita. Sudah siap menyambutnya? Sudah nikah belum, Kang? Mas? Kapan nikah, Mas? Tidak lagi kok. Ya, baik. Ya, benar, rahmatullah. Nah, terkait dengan itu, sampai mana tadi? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka setelah itu umat Islam akan memimpin dunia, menguasai dunia. Ya. Kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nuzulul Ya'juj wa Ma'juj. Ma'juj dan Ma'juj turun dari tempat yang tinggi membantai semua manusia. Ya. Orang-orang beriman yang mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa selamat. Mereka diperintahkan bersembunyi. Ihtabiu antum minal Ya'juj wa Ma'juj. Bersembunyi kalian dari Ya'juj Ma'juj. Maka bersembunyi mereka, Ma'juj turun, manusia yang ada saat itu dibantai habis. Sudah habis manusia di dunia, mereka menggerak-gerakkan, tombak mereka dilemparkan ke atas. Lalu tombak tadi kembali dari langit dengan berlumuran darah. Maka malam itu Allah turunkan ulat, hujan ulat turun dari langit. Ketika mereka melihat ulat itu, mereka merunduk begini, maka jatuh di punduk mereka. Maka dari punduk mereka ulat tadi masuk ke dalam tubuh, ada yang ke otak, ada yang ke jantung, ke paru-paru. Habislah Ya'juj Ma'juj. Besok paginya Ya'juj Ma'juj tidak ada yang tersisa. Saat itulah umat Islam memasuki masa damai sampai Allah mencabut nyawanya dengan angin Iliyin. Angin yang berhembus dari bumi Hijaz, yang berhembus sangat lembut. Siapapun orang beriman di muka bumi, walau imannya hanya sebesar biji sawi, akan dicabutnya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Merekalah manusia terburuk di muka. Inna syirarun nas fil alam alladziina laisa lahum imanun walau bimiski dzarratin wa hum yashhaduna as-sa'ah faja'atan, dan mereka menyaksikan terjadinya kiamat tiba-tiba pada mereka. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Apakah pada saat itu tidak orang Islam, ya Rasulullah? Tidak ada. Alaysa fihal muslimun, ya Rasulullah? Katsiran minhum al-muslimun, kebanyakan mereka orang Islam. Banyak orang Islam saat itu. Lakina imanuhum la yujawiju hanajirahum. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Jangankan ke hati, tenggorokan mereka aja enggak tersentuh sama iman. Siapakah mereka? Itu mereka yang luarnya hijau, dalamnya merah. Semangka. Ngakunya Islam tapi ngebubarin ulama. Ngakunya Islam, mengejar-ngejar mereka yang pengajian, membubarkan yang kajian, yang kebaktian dilindungi. Itu dia. Tuh? Ada yang ragu? Kalau saya yakin. Yuk. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kurasa. Pernah mengerti Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Setelah Ya'juj Ma'juj habis, Nabi Isa meninggal dunia, ya, disolatkan di Masjid Nabawi, ya, kemudian dimakamkan di makam di samping kuburan Umar bin Khattab, sehingga berjejer makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Nabi Isa alaihi salam. Saya pernah bertanya waktu di Madinah, di mana usul tidak hadir hadal kubur? Ya, man sadufna tuhuna. Untuk siapa kuburan ini? Siapa yang akan dikuburkan di sini? Askarnya menjawab, ini adalah kuburan untuk li ibni Maryam, wahwa sayyiduf dan huda. Beliau akan dimakamkan di sini, di kubur ini. Ya, beliau dimakamkan di sana setelah sebelumnya menikah dulu dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Ya, kemudian Imam Mahdi meninggal. Ada juga yang bilang Imam Mahdi duluan. Kemudian digantikan Al-Qahtani. Nah, Al-Qahtani ini Al-Khalifah terakhir dari umat Islam. Dan saat itu umat Islam dan dunia damai sejahtera. Tidak ada pembantaian. Bahkan binatang buas pun dibikin jinak. Sehingga tidak ada lagi pemangsaan binatang buas. Ya, aman sejahtera. Ya, melalui arda adlan wa kistan. Dunia penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Nah, saat itulah Setelah Nabi Isa wafat, Imam Mahdi sudah tidak ada, wafat juga. Al-Qahtani ini adalah pemimpin terakhir sehingga angin mencabut nyawa mereka dalam waktu singkat. Angin Iliyin yang bergerak dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah, para sekalian. Nah, kemudian tanda yang ketujuh, tenggelamnya bumi bagian timur, kata Rasulullah. Tenggelamnya bumi bagian timur, diikuti tenggelamnya bumi bagian barat sebagai tanda yang kedelapan. Dan yang kesembilan, tenggelamnya Jazirah Arab. Setelah Jazirah Arab tenggelam, maka muncul tanda yang ke-10. Api bergerak menggiring manusia dari timur ke barat. Ya. Saat itulah kemudian kiamat pun terjadi. Ya, mudah-mudahan ketika kiamat itu terjadi, kita sudah tidak ada di muka bumi. Amin. Kalau kita masih ada, berarti kita termasuk yang tidak punya iman walau sebesar biji zarrah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari 10 tanda tadi, kita lanjutkan pembahasan tentang Dajjal tadi. Ya. Tadi kita bahas di Masjid Al-Furqan tentang Dajjal, penuh sekalian. Dan Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah tersebar di mana-mana. Terkait dengan Dajjal ini, ada satu hadis Rasulullah SAW yang juga menjadi tanda kiamat telah dekat di muka bumi. Ya. Ada tanda gejala-gejala alam dulu. Ya, kita bahas tanda-tanda gejala alam. Apa saja tanda-tanda gejala alam yang terjadi? Ini penuh sekalian, di antaranya yang disebutkan Rasulullah SAW. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau dan bersungai-sungai. Arab adalah negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Berjalan sepanjang highway antara Madinah ke Mekah. Kita akan menyaksikan ini kalau kita mampir ke kiri atau ke kanan sedikit ke tebing-tebing. Kita akan menyaksikan ini, para muslim. Ya, inilah pembuktian dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ta'tina sa'ah hatta yaruda ardul arabi murujan wa anharan. Kiamat tidak akan mendatangi kita sehingga tanah Arab akan kembali hijau dan bersungai-sungai. Ini Arab hari ini, terjadi apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Salah satu tanda juga dari kiamat akan terjadi apabila Danau Tiberias kering. Dan keringnya Danau Tiberias ini pertanda dekatnya kemunculan Dajjal. Ya, Danau Tiberias adalah satu-satunya sumber air bersih bagi Lebanon, Suriah, dan Jordania, Israel terutama. Israel yang mendominasi eksplorasi air di Danau Tiberias. Dapat kita lihat di tahun 2011 masih banyak airnya, namun di tahun 2014, 3 tahun kemudian menyusut ya 56%. Bahkan sekarang sudah memperlihatkan lumpur hitam sehingga Israel tidak bisa mengambil air lagi. Karena sudah bercampur dengan lumpur, sehingga Israel mereka sudah melakukan penyulingan air laut ya untuk sumber air bersih mereka. Hubb min awal hayatu ham Baik, itu tanda yang pertama terkait dengan alam juga. Ya, juga terkait dengan alam, Dajjal akan muncul apabila bumi mengalami 3 tahun kemarau panjang. Dan ini diprediksikan juga oleh NASA dan BMKG. Ada hadis riwayat BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Ya, kalau bumi ini akan mengalami 3 tahun kemarau panjang. An Abi Umamah, dari Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, thalasu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun kemarau, 3 tahun yang sangat payah, 3 tahun yang sangat berat bagi umat manusia tinggal di dunia. Yusibun nasa fiha jau'an syadid, menimpa kepada manusia pada saat itu kelaparan yang sangat luar biasa. Yamrullahu as-sama'a fi sanatil ula, Allah memerintahkan kepada langit yang pertama, antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga tanam airnya, maka sepertiga air hujan tertahan selama setahun tidak turun. Terjadi belum di Jogja? Belum? Alhamdulillah masih jauh. Yakin mas? Belum mas? Alhamdulillah masih jauh mas. Keburu nikah masnya. Baik. Wa yamrul ardu antah bisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 tanamannya. Bahkan 1/3 tanaman tidak tumbuh dalam setahun. Huma ya'muru sama antah bisa sulusai matriha. Kemudian Allah perintahkan pada langit untuk menahan 2/3 airnya, maka 2/3 hujan tidak turun selama setahun dan bumi tidak menumbuhkan 2/3 tanamannya. Wa fisanati salisah, maka pada tahun yang ketiga Allah perintahkan kepada langit, fayamru sama antah bisa lematraha kullaha fala tuktiru qatratan minas sama, semua air ditahan maka tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun selama setahun. Kemudian juga Allah perintahkan bumi untuk menahan semua tanamannya sehingga tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Ya, penonton sekalian, di tahun ketiga itulah Dajjal muncul di tengah-tengah manusia. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Besok lusa, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya bukan besok lusa ya. Kenapa bukan besok lusa? Karena kita belum selesai memilih presiden. Belum merasakan kejayaan Islam di Indonesia, betul? Karena kita yakin Indonesia akan berjaya memimpin kebangkitan Islam dunia, betul? Yakin? Takbir! Betulkah Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam dunia? Kita bahas nanti, cuma judulnya apa nanti? Oh, Imam Mahdi. Pembahasan Imam Mahdi ada nanti insya Allah. Kita bahas, betulkah Indonesia? Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Betulkah demikian? Nantikan episode yang akan datang. Tetap bersama saya di jam tayang yang sama. Baik. Fala ta'ishu. Bagaimana tadi hadisnya? Fala tunbitu hudra, maka tidak ada tanaman yang tumbuh pun. Fala ibab kau zata zulfin illa halakat ila masyaAllah. Tidak ada yang bisa bertahan dari makhluk yang berkukuk sekalipun kecuali apa yang Allah kehendaki di muka bumi ini. Pama yaisun nasa fi dalika zaman ya Rasulullah. Maka dengan apa manusia bertahan pada zaman itu? Rasulullah bersabda, pada masa itu manusia akan bertahan dengan apa? At-tahlil la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar wa tahmidan alhamdulillahirabbil alamin. Wa yuzi'u dzalika 'alaihim majzu'at ta'am. Mereka mendapatkan hal itu sebagaimana makanan. Artinya, saya yakin majlis seperti inilah yang akan membuat kita selamat di 3 tahun kemarau panjang tadi. Ya. BMKG memprediksi, mengeluarkan sebuah konfirmasi bahwa di interval tahun 2019 sampai 2022, badai El Nino akan membawa hawa panas sehingga mengakibatkan 3 tahun kekeringan di beberapa belahan bagian besar dunia. Termasuk Indonesia. Pada 2019 sampai 2022. 2019 saat kita memilih presiden. Waduh, pemilu kita dalam keadaan kekeringan ini. Kalau itu prediksi benar. Kalau benar berarti Dajjal tidak lama lagi akan muncul di tengah-tengah kita. Sudah siap menyambut kedatangan Dajjal? Ya. Bagaimana tidak Dajjal tidak akan muncul di zaman kita? Iwa fillah. Kondisinya pun sudah terjadi di zaman kita. Apa itu para muslim sekalian? Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada di tengah-tengah kita di muka bumi, dan inilah salah satu dari sistem Dajjal di bidang budaya dan ritual-ritualnya. as they opened the lodge. Now here is the high priestess opening the temple. The satanic Bible, the satanic rituals, and the satanic witch. Here you can see him do a satanic hand sign. Does it look familiar to you? This hand sign is very prevalent in the music industry. This is not just a mere coincidence. The devil is hiding in plain sight. Here you can see rap artist ASAP Rocky on a satanic pentagram. Why do we keep on seeing links to Satanism? This is not a one-time occurrence. It keeps on happening over and over again. It is now up to us to draw conclusions. And why do they keep on associating themselves with satanic symbolism? Dalam filosofi agama Ardi, segitiga dijadikan sebagai simbol dewa. Agama-agama yang lahir dari filosofi dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhannya. Di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Dan di dalam agama Kristen ada Trinitas. Simbol-simbol ini bertebaran di seluruh dunia, di katedral, bahkan di dalam masjid sekalipun. Mau saya buktikan? Kita buktikan malam ini. Sekali lagi, Dajjal tidak akan bergerak, tidak akan muncul di muka bumi, melainkan tanda-tandanya sudah muncul. Dan ini salah satu tanda-tanda, di mana sistem dalam kehidupan manusia adalah sistem Dajjal. Sistem ekonomi, ekonomi Dajjal. Kapitalisme. Sistem politik, politik Dajjal. Demokrasi. Saya nggak nyebut demokrasi ya, demokrasi. Yeah. Sistem keuangan pun sama, penuh dengan ribawi. Yeah. Bank-bank di mana-mana penuh dengan riba, terjebak kita dengan riba. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak akan datang kiamat sehingga akan ada satu masa di mana manusia akan memakan harta riba. Siapapun yang tidak memakannya, maka dia pasti terkena dengan debu riba. Kita terkena dengan debu riba. Apa? Uang kertas kita. Ya. Apa yang membedakan 100 ribu dengan 10 ribu, dengan 50 ribu, dengan 5 ribu, dengan 1000? Nolnya, padahal lembarnya sama, bahannya sama. Itulah riba. Kita menerima itu, siap dengan membayar lebihnya per lembar. Karena pemerintah mengutang kepada Bank BI. Bank BI lah yang menyediakan uang tadi, mencetak uang dalam jumlah sesuai dengan RAPBN. Betul? Negara kita, MPR, sidang RAPBN, sekian ribu triliun, lalu diserahkan kepada Bank BI, di Bank BI mencetaknya. Maka Bank BI menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah menerimanya dan membayarnya dengan cara menggunakan jangka, dicicil. Maka setiap lembarnya ada bunganya. Ini sistem ekonomi. Kita terkena debunya. Karena ketika kita menyimpan uang kita, uang lembar tadi, artinya kita siap juga dengan membayar bunganya per lembar. Dan inilah alat di mana mereka akan mencipta kasih di dunia. Dengan mudah mereka menaikkan suku bunga, menaikkan kurs mata uang dolar untuk menjatuhkan umat Islam, terutama untuk menguasai dunia. Itu ekonomi, keuangan. Dari segi ideologi juga sama. Ini ideologi Kabbalah. Dan inilah ritual yang lain. Gang, kata kuncinya, satu mata, segitiga, dan api. Betul? Segitiga, satu mata, dan api. Ini terkait dengan pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal berkeliling dunia sampai di segitiga Bermuda. Dia bertemu dengan kembaran setianya, iblis. Yang bernama asli siapa tadi? Ajazil. Sampai di segitiga Bermuda disambut Dajjal oleh iblis. Apa kata-kata iblis? Come here some, kemari some, kemari some. Rangkul begini, di hadapan hamba-hamba dia, pengikutnya yang menyembah iblis, mempertuhankan iblis, iblis berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembar. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika kita mendengar Paman Sam? Amerika, Amerika, negara bentukan Dajjal. Presiden pertamanya, seorang masonik sejati, George Washington. Set plan, planologi kota-kota Amerika mirip dengan tata kota Dajjal. Sistem Dajjal. Betulkah demikian akan kita lihat di seluruh dunia. Dan ini pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, hatta Indonesia. Ya. Ada yang bisa menolak K-pop ketika datang ke Indonesia? Terutama anak remaja kali ini. Hati-hati, kalau kita mengidolakan artis-artis Korea, siapapun dia, syahadat lagi. Karena saat itu agama kita batal. Na'udzubillah min salik. Ya. Lihat, jelas kan? Mata. Inilah mereka mendedikasikan tarian mereka untuk iblis dan dajjal. Kenapa? Karena dulu para penganut Kabbalah, mereka memuja dewa matahari mereka dengan melakukan ritual-ritual seks dan tantra. Puja-pujaan dengan membacakan syair dalam keadaan telanjang bahkan. Coba lihat artis-artis Illuminati sekelas Christina Aguilera, kelas Madonna, sekelas siapa lagi? Lady Gaga, ada lagi? Rihanna. Kok Ustadz hafal? Ya saya kan baca buku, Pak Mal. Dan lihat datanya, bukan saya nongkrongin begini, astagfirullahaladzim. Enggak, Pak Mal. Clear proof that there are dark forces working behind the scenes, but people are too distracted by the entertainment and music business so that they can prepare the arrival of their Messiah without any resistance. Alam a'hud ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Baik, saya minta kita buka Quran sekarang sama-sama. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Saya minta dibaca terjemahnya ya, para muslimin. Ya, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس berkata, فبما أغويتني, telah karena kau telah menghukum aku tersesat. Harusnya itu terjemahan yang benar. Coba kita lihat dalam terjemahan yang ada saat ini. Ada yang bawa Quran terjemahan? Ah, ini ada yang bawa Quran terjemahan. Teh, bisa dimulai dari teteh yang satu ini, mbak yang satu ini. Ada speaker, Mas? Akang juga, bawa Akang ya terjemahannya. Mas, Mas yang ini dulu coba sebentar. Coba Mas baca terjemahan surat Al-A'raf ayat ke-16 nih, Mas. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada sesuatu yang agak tidak enak kita dengar? Oke, kita ulang, Mas. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik. Ada kata-kata yang tidak enak kita dengar? Baik, Mbak, sama tidak? Ya. Bisa diperlihatkan Qurannya, Mbak, sampulnya, Mbak? Ah, sama. Mas, bisa lihat, Mas? Ingat, pengaruh konspirasi Yahudi dan Dajjal sampai kepada translasi Al-Quran. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pegawai Departemen Agama. Baik, silakan Mbak dibaca terjemahnya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, ada yang terjemahnya berbeda. Mbak yang di belakang, coba pegang speakernya dan coba dibacakan terjemahnya. Mas, kita mulai serius, Mas. Mbak, kita mulai serius. Kakak Iblis adik ini menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ada yang berbeda? Menghukum saya tersesat dan menyesatkan aku. Sama tidak? Tidak. Memang kalimatnya muta'adi. Tadinya lazim aghwa, ghawa yagwi, sesat. Aghwa yagwi, menyesatkan. Ya. Memang artinya menyesatkan, tapi dalam hal ini lihat kaidah bahasa Arab. Ada ulumul Quran, ada adab-adab dalam menterjemahkan Quran, tidak sembarangan. Maka lihat terjemahnya. Ya. Kata dolan tidak selamanya tersesat, tidak diartikan juga sesat. Tidak selamanya sesat atau tersesat. Ya. Maka lihat konteks ayatnya, kemudian dari segi bahasa, dari segi tafsirnya. Ada 4 metodologi yang harus ditempuh dalam menerjemahkan Quran. Setidaknya 4. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, dan hadis dengan hadis. Untuk mendukung tema yang dimaksudkan. Ini yang kita lakukan, pulang sekalian. Kalimat, Fabima aghwaitani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, itu terjemahan yang menurut saya benar. Ada yang mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Kalau ada image, kalau diterjemahkan, karena engkau telah menyesatkan aku, seolah-olah iblis ini tersesat karena ada yang menyesatkan, betul? Tanyanya, siapa yang menyesatkan? Ini percakapan antara Ajazil dengan Allah. Karena Ajazil tidak mau sujud pada Nabi Adam, maka dia disebut belikan gelar iblis, pembangkang. Iblis berkata kepada Allah, Qala fabima aghwaytani, karena kau telah menyesatkan aku. Berarti iblis tersesat karena Allah yang menyesatkan, betul? Ini yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi Zionis. Mereka tidak terima Jazil disebut iblis pembangkang. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang Allah pilih menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka iblis marah sama Allah. Yahudi tidak mau menyebut Jazil dengan iblis. Dia memberi gelar terhormat bagi Jazil. Siapa? Lucifer, sang pencerah. Pernah mendengar kata Lucifer? Itu gelar yang diberikan Zionis Yahudi kepada iblis. Dan Azazil. Azazil nama dari Allah. Allah menamakan dia karena dia dimuliakan Allah. Tinggal bersama makhluk yang tidak punya dosa. Malaikat. Azza. Ya'izu. Izan. Mulia. Il karena Allah. Jadi yang dimuliakan Allah. Itu nama Azazil. Karena dia tidak mau sujud kepada Allah. Maaf kepada Adam. Saat Allah perintahkan. Dia mendapatkan gelar iblis pembangkang. Baru itu yang dia lakukan. Sehingga dia mendapatkan gelar iblis. Saat itu. Hanya tidak mau sujud pada Nabi Adam disebut iblis. Lah kita berapa banyak dosa yang kita lakukan? Halo? Subhanallah. Baik, wabillahi taufiqullah. Masih ada kata yang menarik terkait dengan ayat tadi. Ujung ayatnya gimana? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Baik, masih pegang Quran. Arti siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Saya boleh berdiri, perempuan Allah? Saya pegel duduk terus ya, perempuan Allah, sebentar. Kursinya saya mundurkan. Apa arti siratul mustaqim? Jalan yang lurus. Itu dari segi bahasa. Arti makna yang sesungguhnya apa? Saya buka Quran surat Ali Imran ayat 51. Atau nanti di rumah bisa buka juga Maryam ayat 36. 36 atau 37, saya lupa lagi. Bunyi ayatnya hampir sama. Bisa minta dibacakan sama mas yang pegang Quran, mas? Oke, mas. Tolong dibacakan, mas. Ayatnya dan terjemahnya. Surat Ali Imran ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Baik. Sudah terbaca apa arti siratul mustaqim? Kita ulang sekali lagi. Saya baca ayatnya, para ulama terjemahkan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, fa'budu, maka sembahlah Dia. Hada, inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus itu. Jadi apa arti siratul mustaqim? Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, betul? Dan itu tauhid, dan itu inti ajaran para nabi dan rasul. Surat Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Itu ya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, melainkan diwahyukan kepada siapapun rasul yang diutus itu. Kapanpun aku mengutusnya dan dimanapun aku mengutusnya, melainkan aku wahyukan wahyu yang sama. Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan itulah siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu apa? Tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Lalu apa arti yang disampaikan, maksud yang disampaikan oleh Jazil tadi di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16? Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, mulai hari ini gunakan terjemahannya gitu ya. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan menjadikan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Ada sosok lain yang disembah selain engkau. Pertanyaannya, siapa? Siapakah dia? Baik, kita lihat dalam fakta sejarah. Iwafillah, Rasulullah SAW menyebutkan, La taqumu sa'atu. Kiamat tidak akan terjadi hatta ya'budun nas, sehingga manusia menyembah ma ya'buduha aba'uhum, sehingga manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Jika manusia hari ini kembali menyembah apa yang disembah nenek moyang mereka, pastikan kiamat akan terjadi. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang zaman sekarang yang kemudian yang dulu disembah oleh nenek moyang mereka? Masih ada waktu? Lanjut? Baik. Sampai jam 10 ya? Betul ya? Simbol Islam. Apakah betul umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Ingat, bulan bintang itu dewa bulan dan dewa matahari. Dan ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Zionis Yahudi, mereka memerangi kita dalam tiga ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Nah, bulan bintang itu biasa suka dipasang di atas kubah. Di dalam teknik arsitektur Islam, ma fauqa al-kubbah fahuwa al-mu'azzam. Segala sesuatu yang di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid-masjid yang membangun di atas kubah itu bulan bintang. Apakah umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Tidak. Kemudian ada inisiatif diganti dengan lafaz Allah. Oh, berarti umat Islam selama ini telah musyrik, mensejajarkan antara Allah dengan bulan bintang. Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a rajouté ça dans le symbole de l'Islam? Ah, c'est les Juifs qui ont fait que les musulmans ont pris ça comme symbole pour mettre dans leur drapeau, dans leur mosquée. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-bapak. Boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa memang dewa bulan itu disembah. Banyak sekali bukti-bukti arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit. Yang bulan sabit itu asalnya dari penyembahan berhala, itu asalnya loh. Setelah itu bisa berubah, itu puji Tuhan ketawaran Kristen. Ya, baiklah, sampai situ dulu. Sekarang kita buktikan, betulkah ada penyembahan kepada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah failnya penembah Allah? Baik. Baik, berangkat dari pernyataan Allah, kalau Allah menciptakan manusia dalam keadaan Islam, ingat, tidak satu pun manusia lahir ke muka bumi ini walaupun melainkan dalam keadaan Islam. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Kenapa demikian? Karena di dalam rahim semua manusia telah ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah kepada manusia ketika ada di dalam rahim? Manusia menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Berarti ketika lahir ada dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan tersesat, betul? Tidak dalam keadaan tersesat. Jadi ketika kita merayakan kelahiran seseorang, bukan merayakan kesesatan seseorang. Loh, pernah mendengar itu? Belum. Pernah sempat viral juga ya? Baik. Yang tersenyum tahu nih. Baik, ya firman Allah. Kemudian, ini juga ada ayat yang tadi ini firman Allah. Ini yang tadi yang kita kaji, dan ini terjemahan yang menurut saya lurus ya. Yang benar ya, kalimat yang benar adalah karena engkau telah menghukum saya tersesat. Perbuatan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam disebut sebagai kesesatannya. Dia mengatakan aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim, dari tauhid. Maka aku akan mendapati mereka kebanyakan tidak taat kepadamu ya Allah. Kita buktikan di Babilonia. Ya, di Babilonia kita kenal musuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Raja Namrud, yang orang yang cerdas luar biasa. Namrud adalah orang yang pertama kali merumuskan teorema matematika dasar. Oh, berarti ketika saya dulu ujian SMPTN, UMPTN dulu namanya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada tes potensi akademik, ada soal matematika dasar, apakah itu soalnya dari Namrud? Ya. Wallahualam soal. Dan dia orang yang cerdas, dia orang yang pertama membangun tower, gedung tertinggi di dunia. Dan ini puing-puing kehancurannya. Dan ini Namrud, selalu ada matahari di kepalanya. Kata kunci kita, matahari di kepala. Dan api. Dia pula orang yang kononnya melakukan incest, pernikahan antara ibu dan anak, atau pernikahan senasab, penambah Allah. Ya. Kemudian dari Babilonia kita ke Persia, Iran, tetangga Babilon, Irak. Di Persia kita mengenal bangsa Majusi. Majusi ini sebutan bagi cara di mana para pelaku pemuka agama Zoroaster menyampaikan ajaran agamanya. Zoroaster, agama penyembah dewa matahari. Ya, dan matahari yang mereka maksudkan, dewa matahari itu adalah Ahura Mazda. Ahura Mazda. Ya. Menghadirkan matahari ke dunia dengan menggunakan lilin, dan setiap tahun-tahun berharga mereka, hari raya mereka, mereka merayakannya dengan meledakkan mercon, menyalakan mercon. Itu diikuti oleh manusia kan? Setiap tahun baru, dan juga perayaan Natal, malam tahun baru, betul? Baik, dari Persia Iran kita ke Greece Yunani. Yunani adalah kaum pagan, penyembah banyak dewa. Ya, dan dewa terpenting mereka adalah dewa Helios, dewa matahari. Bahkan mereka membangun sebuah kota untuk menjadi tempat pengagungan dewa matahari, Heliopolis. Mereka melakukan ritual pemujaan kepada dewa matahari dengan melakukan pawai obor keliling negeri. Obor diarak keliling negeri. Dari satu kampung ke kampung lain dibawa lari itu obor. Ketika sampai di Bukit Olympus, di lapangan luas itu serah terima dari pemuka suku kepada kaisar. Maka dibawa oleh kaisar dari pintu gerbang Heliopolis sampai ke Bukit Olympus tadi. Sempat padam itu, dari belakang ada yang nyalain. Loh kok padam? Isyarat tahun depan beliau selesai. Jadian sama ya? Isyarat tahun depan ganti presiden. Ya. Dinyalakanlah api raksasa, obor raksasa yang ada di lapangan tadi di Bukit Olympus. Selama obor raksasa itu menyala, mereka melakukan berbagai macam ritual dan atraksi. Melakukan berbagai macam atraksi sebagai ritual pengagungan dewa matahari. Ritual itulah yang kemudian diberi nama Olimpiade. Apakah hilang sampai sekarang? Tidak. Ritual bangsa Yunani menyembah dewa matahari. Apakah hilang sampai sekarang? Tingkat dunia Olimpiade. Tingkat benua? ASEAN Games. Tingkat nasional? Nggak disebut PON-nya. Halo, nyambung. Allahu Akbar. Ini pembuktian apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ta'tina sa'atu, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang menimpa kita. Hatta ya'budun nasu ma yu'badu abahum, ma ya'budu abahum. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Tidak sadarkan dalam frame ritual penyembahan agama mereka, Tuhan mereka. Zionis Yahudi ingin punya hari raya sebagaimana umat Islam menyembah Tuhan mereka massal seluruh dunia. Tapi bagaimana bisa dunia tahu mereka agama penyembah iblis dan dajjal? Betul? Penyembah iblis dan dajjal. Kan mereka menyembah iblis dan dajjal? Kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama yang salah satu ini. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order. Tata dunia baru. Maka negara-negara di dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas, Ustaz. Jis. Aduh. Ustaz, gimana dong? Apa saya harus sahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Ini adalah simbol komitmen seseorang kepada iblis dan dajjal. Ini simbol pertemuan iblis dan dajjal di segitiga Bermuda. Betul? Kita akan sampai pada simbol ini. Alhamdulillah, masih panjang waktunya ya? Panjang. Sampai kayak mulai ditagih, sampai kayak mulai lah ya. Masih lihat. Allahu Akbar. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW. لَتَتَبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَعًا بِذِرَعٍ حَتَّى يَدْهُلُ الدَّهْرَ دُبِي لَتَبَعْتُمُهُمْ. Biar mas mau ikut kajian mas. Oh, akhwat itu berarti masuknya ke sana. Kalau ikhwan ke sini ya. Baik. Halo, sampai mana tadi? Ya. Yeah. Mohon maaf ini anak saya gak bisa diatur. Kakak duduk. Duduk. Sampai mana tadi mas? Nah, komitmen kepada iblis dan dajjal. Nah, pertemuan iblis dan dajjal di segitiga Bermuda. Ya, WTC kenapa dibikin tinggi angka 11? Menunjukkan simbol pertemuan dua Tuhan yang tanda petik maha tinggi. Iblis dan dajjal, saudara kembar. sama-sama lahir di negara yang dihancurkan oleh malaikat Jibril, sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril sejak balita, Ajazil diselamatkan dibawa ke alam malakut, Samiri alias Dajjal diselamatkan ke pulau Sokotra di laut Yaman, sama-sama ditangguhkan ajalnya sampai hari berbangkit, hari kiamat nanti, akhir zaman, sama-sama mengaku Tuhan, sama-sama diberikan kelebihan. Dan mereka berdiri sama tinggi, bertemu dengan di segitiga Bermuda. Mereka pun menggunakan simbol segitiga. Ingat, matahari adalah benda langit terbesar yang terdekat, benda langit yang terbesar di tata surya kita, yang lebih dekat ke kita, bumi. Dan unsur terbesarnya apa? Api. Siapa yang Allah ciptakan dari api? Iblis. Lalu siapa dewa matahari itu kalau bukan iblis yang dimaksudkan? Inilah maksud kata-kata dia di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani? Dia berkata, karena aku telah menghukum aku tersesat, aku akan halangi mereka dari tauhidmu. Mereka tidak akan menjadikan engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Akan ada sosok lain Tuhan yang disembah. Namanya The New World Order atau Kabbalah. Inilah tanda kiamat telah dekat pada kita. Ya. Baik. Tadi sudah sampai mana? Sampai Yunani. Ya, ritualnya masih ada kan sampai hari ini? Masih. Apa nama ritualnya? Tingkat dunia. Tingkat benua? Tingkat kampus? Kalau tingkat masjid gak ada ya? Jangan, jangan. Dari Yunani kita ke Romawi. Romawi juga sama. Negara kaum pagan penyembah banyak dewa. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama dewa Mitra. Ya, dewa Mitra. Mitra bahasa Persia. Karena Persia dulu menjajah Romawi dalam waktu yang lama, sehingga peradaban dan budaya Persia berpengaruh kepada Romawi, hatta dari segi bahasa juga. Kita lihat ini dewa Mitra sama dengan patung Liberty. Di kepala patung Liberty ada apa? Matahari. Yang dia pegang apa? Obor. Ya. Dari Italia kita ke Jepang. Dalam mitologi Jepang ada dewi matahari dengan diberi nama Ohiro Menomuchi no Kami, Amaterasu. Yang suka nonton Naruto hafal nih Amaterasu. Jurus pamungkasnya Itachi. Ya, betul. Dari Jepang kita ke Amerika Latin. Bahkan di Amerika Latin atau Amerika Selatan ada 3 suku bangsa yang menyembah dewa matahari. Suku Aztec di Meksiko menyembah dewa Viracocha, suku Inca di Brasil menyembah dewa Inti, suku Maya di Amerika Selatan ini juga menyembah Kukulcan. Bahkan mereka melakukan ritual human sacrifices untuk mengorbankan nyawa manusia, dipersembahkan darah mereka untuk Tuhan mereka. Harus ada ritual penyucuran darah, penetesan darah untuk penyembahan Tuhan kepada mereka. Coba lihat orang-orang Syiah tanggal 10 Muharram. Mereka mengucurkan darah mereka ketika merayakan Asyura di Karbala untuk yang Marza Ar-Razi dari Karbala, Irak. Dan apa bedanya dengan agama? Ini semua adalah agama ciptaan Dajjal. Karena dewa matahari adalah simbol dwi tunggal. Bulan untuk Dajjal, matahari untuk iblis. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Pertemuan mereka menjadi bulan dan bintang. Ingat. Kalau di atas kubah itu ada bulan dan bintang, itu tanda kemusyrikan. Hati-hati. Jangan pakai apa-apa. Karena di dalam teknik arsitektur Islam, ma fawqal kubbati fahuwal mu'azzam, segala sesuatu yang ada di atas kubah itu yang diagungkan. Kalau di atasnya ada bulan bintang, apakah umat Islam mengagungkan bulan dan bintang? Tidak. Surat Fusilat ayat ke-37. Ya, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan sebagian tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, bulan, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Allah sebutkan kok, jangan kamu sujud pada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujud itu hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang hanya kepada Allah kalian beribadah. Kalau memang kalian muslim, lalu kenapa kalian membuatkan itu? Sekarang sudah tidak lagi pakai bulan dan bintang, alhamdulillah. Pindah ke sejadah sekarang. Betul? Pindah ke sejadah, bahkan pas ketika sujud kita kena sama bulan bintang itu. Ingat, mereka bergerak dalam 3 ranah. Ingin sekali mereka membuat agar ibadah kita batal. Nah, umat Islam jika ibadahnya lurus, menang mereka. Jika doanya diijabah, menang mereka. Kalah musuh-musuh Islam, menang umat Islam. Baik, penampilan ini, iwafillahirrahmanirrahim. Nah, meletusnya WTC, dihancurkannya WTC, itu adalah ritual human sacrifices yang dilakukan oleh para penyembah iblis dan dajjal di milenium ketiga. Baik, saya keluar dulu dari sini. Kita lihat sedikit tentang konsep Zionisme internasional. Zionis Yahudi, kaum rasialis, the real terrorists in the world. Mereka adalah bangsa yang bengal di muka bumi ini. Mereka adalah bangsa yang rasialis, mengaku mereka bangsa unggulan. Selain mereka dikatakan subhuman atau the surface, kaum budak. Juga mereka adalah bangsa teroris. Apa definisi terorisme? Profesor Emeritus Edward Herman dalam bukunya, dia dari Wharton School of Business, mengatakan bahwa terorisme itu adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Kekerasan yang ditebar Zionis Israel atas negeri-negeri Islam dalam roadmap mereka tertuju Yerusalem itu merupakan bukti terorisme yang mereka lakukan. Tapi nyaris tidak ada dunia yang berani mengatakan Israel itu teroris kecuali umat Islam. BB pun diam bungkam di hadapan kepentingan Zionis Yahudi. Inilah fakta terorisme mereka. Mereka menebar petaka di tanah-tanah Palestina. Ini bukan bukti terorisme. Mereka punya tiga ambisi besar, teman-teman sekalian. Sejak mereka tersebar sporadis di bangsa-bangsa seluruh dunia, mereka punya tiga program besar yang ini selalu menjadi agenda para pemimpin Zionis Israel. Yang pertama, mengumpulkan semua kaum Yahudi untuk berkumpul ke tanah yang dijanjikan. Al-Tul Balfour, Menlu Inggris pada tahun 1917 mengeluarkan deklarasi Al-Tul Balfour yang isinya mengizinkan Zionis Yahudi hijrah dari seluruh dunia ke Palestina. Itu terjadi. Bahkan sejak 1947 dan juga 67 itu eksodus mereka besar-besaran. Setiap minggunya 1000 orang diusingkan ke Palestina. Terjadilah perampasan harta dan tanah wilayah kaum muslimin Palestina dan diusirnya umat Islam dan dibangunnya komplek-komplek pemukiman Yahudi. Itu terjadi sampai hari ini, perempuan Allah. Yang kedua, mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Dan itu terjadi hingga diproklamirkan berdirinya mereka pada tanggal 14 Mei 1948. Dan yang terakhir, menanamkan pengaruh atas dunia, kan hegemoni atas dunia dalam the new world order. Dan itu sudah terjadi, penambah sekalian. Baik, para pengasas Zionis Yahudi, ya Chaim Weizmann, presiden daripada Zionis, organisasi Zionis pertama, dan presiden Israel pertama, ya Vladimir Jabotinsky, dan pemimpin Partai Liberal Zionis dari Zionis Yahudi, ya Adi Gordon, pengasas pergerakan Zionis Yahudi, David Ben-Gurion, Ketua Zionis Eksekutif Perdana Menteri Israel pertama, dan Theodor Herzl, ya, yang menggagas Zionisme internasional di konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss. Dialah yang mencanangkan apa yang dulu dibuat oleh Sir Meir Amstrosel menjadi protokol Zionis. Ramai yang dimati Allah. Inilah program Yahudi menguasai dunia. Dalam Prime World Order, mereka menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. Maka negara dan dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Jika ada negara di dunia ini yang tidak sejalan dengan Yahudi, maka dia akan dibantai habis. Lihat Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, Afghanistan, Irak. Hancur mereka. Dan tinggal negara Indonesia yang akan mereka hancurkan. Artinya tahun depan ada kemungkinan kita mengalami chaos. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu hanya perkiraan saja. Penuh mereka juga menciptakan satu sistem politik demokrasi, kapitalisme, ekonomi dalam bidang militer, sistem main bantai kayak Amerika, main bantai Suriah, main bantai Irak, main bantai Afghanistan, memain bantai Somalia, dan satu ideologi, ideologi Kabbalah. Semua ini adalah instrumen mereka untuk menuju tata dunia baru. Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Jesus Kingdom. Y2K adalah 1000 tahun terakhir sebelum terjadinya hari kiamat. Tidak mungkin ini mereka jadikan, mereka dapatkan tanpa sinagoga. Ya, kenapa mereka ingin Palestina? Karena Palestina jantung dunia. Siapapun yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Karena Palestina menghubungkan tiga benua dunia. Amerika, kemudian Eropa, dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Israel menguasai Palestina. Dan mereka berencana mendirikan sinagoga Yahudi menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Di mana? Di Palestina. Inilah Palestina dari tahun ke tahun. Yang berwarna hijau itu adalah umat Islam. Titik-titik putih itu adalah Yahudi. Itu tahun 1946. Perhatikan, 1946 orang-orang Yahudi komunitas kecil saja. Minoritas. Hanya berapa persen? Ya, kurang lebih 8,9%. Lihat dari tahun ke tahun. Israel menguasai dan nyaris hilang umat Islam. Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal Gaza yang belum dikuasai mereka. Tapi Gaza tidak akan pernah dikuasai mereka. Dari Gaza ini akan lahir pasukan Imam Mahdi, Ahlus Syam. Ya, ini kita bahas nanti dalam tema Imam Mahdi. Pada sekali ini adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat menghadap ke kiblat pertama kali ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Mereka ingin segera menanamkan pengaruh mereka ke dunia dan ingin segera mendirikan istana bagi Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Tapi bagaimana bisa? Status Yerusalem belum jelas menjadi milik mereka. Maka mereka gunakan mulut Donald Trump untuk melakukan hal semacam itu. Ya, maka Donald Trump pun mengucapkan, apa? Israel, ibu kotanya ada di Yerusalem. Today I recognize Jerusalem is the capital of Israel. Maka ketika itu terjadi, mulailah mereka berupaya untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan ini digantikan dengan sinagoga Yahudi. Ini rencana mereka. Menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka akan gantikan dengan sinagoga Yahudi. Inilah gambaran yang mereka yakini tentang istana Nabi Sulaiman. Yang dulu dimiliki Nabi Sulaiman. Mereka bangun sekarang untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Nyaris sempurna. Apakah ini akan terjadi? Tidak, insya Allah. Demi Allah ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada kita Indonesia. Betulkah ada kita Indonesia? Cuma satu yang betul. Betul ada Indonesia? Baik, saya sampaikan bocorannya. Dari Sauban, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi Zawaliyal Arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya bluku mulkuha ma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur sampai ke barat. Kebangkitan Islam dan berkuasanya kembali umat Islam dari timur ke barat dunia akan terjadi setelah pusaka yang berwarna merah putih ini menguasai dunia. Dan siapa kalau bukan kita Indonesia? Takbir! Maka saya minta kepada generasi muda kita, berbagai macam tantangan politik di tanah air kita, dipersekusinya ulama, diperkebirinya hak-hak umat Islam yang memerdekakan bangsa ini, itulah ujian test water dari Allah. Uji kelayakan dari Allah untuk kita. Pantaskah kita memimpin dunia? Maka siapkanlah hei kalian ke para pemuda-pemudi akhir zaman. Yang kita sambut adalah pertarungan besar yang mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Kalau dulu para nabi dan rasul hanya berjuang melawan kaum-kaum pembangkang, hari ini tanpa didampingi nabi dan rasul kita, kita berperang melawan pasukan sang kampion kesesatan. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan yang mereka sembah, Iblis dan Dajjal. Ini adalah pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan sejak peradaban dunia antara hak dan batil. Inilah yang diinginkan para nabi dan rasul. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Saking inginnya mereka berjuang, saking mulianya pahala jihad di akhir zaman ini. Jangankan berjihad di jalan Allah ini, menghidupkan sunnah Rasul saja pahalanya 100 mati syahid. Betul? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, pokok ihya sunnah, hanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Asyuhada umina uminhum. Suhada kami, Rasulullah, para sahabat anda. Atau suhada mereka. Bal syuhada uminkum. Bahkan suhada kalian. Artinya, di zaman penuh dengan tipu daya dan huru hara akhir zaman ini, siapapun yang menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya serat mati syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Apalagi dengan jihad sabilillah. Dan itu berharap kepada kita Indonesia. Pembahasan Imam Mahdi akan saya tunjukkan pendapat para ulama dunia yang saya tanya di antara mereka secara langsung. Saya datang kepada negara mereka dan saya tanya soan kepada mereka. Bagaimana pandangan Anda tentang merah putih? Apa jawaban mereka? Nantikan dalam pembahasan tentang Imam Mahdi. Takbir! Saya yakin Indonesia. Saya yakin Indonesia. Ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Baik. Aduh. Sebentar. Dan jika sinagoga sudah berdiri, lalu apa yang diinginkan oleh Yahudi? Maka di saat itulah berhasil Iblis dan Dajjal sampai pada puncak ambisi mereka, mengalahkan Allah atas umat manusia, menguasai manusia dan memperbudak mereka tunduk sujud. Iblis dan Dajjal tanpa disadari. Inilah peta dunia yang hendak mereka ciptakan. Tidak ada artinya, there is not mean for the new world order without Jerusalem. And there is not mean for Jerusalem without Al-Aqsa. Yeah. Dan Al-Aqsa harus dihancurkan, diganti dengan sinagoga tadi. Yaitu negara-negara yang menjadi pembuka untuk masuk ke Al-Aqsa harus mereka kuasai. Ada Muammar Gaddafi di Libya, tumbangkan Muammar Gaddafi. Sudah terjadi belum? Di Mesir ada Muhammad Mursi, tumbangkan Muhammad Mursi. Sudah terjadi belum? Di Arab Saudi. Agak berat saya membahasnya, tapi saya yakin Ustaz akan Allah bukakan siapakah penguasa Saudi Arabia. Siapa dinasti Saud sebetulnya? Saya yakin mereka bukan keturunan Arab. Bahkan mereka bukan keturunan Rasulullah. Tapi mereka keturunan Yahudi Irak. Betulkah demikian? Kalau ada kesempatan untuk membahas simbol-simbol Dajjal di Saudi Arabia, kita bertemu nanti. InsyaAllah. Baik. Suriah. Ada Bashar Assad. Jordania. Sudah dari dulu terpasung menjadi sandar politiknya Zionis Yahudi. Begitu pula dengan Lebanon. Ada Hasan Nasrallah, pemimpin gerakan Hizbullah. Jika semua ini sudah mereka kuasai, maka dengan lenggang kangkung, dengan legawa, mereka akan mendirikan The New World Order. Saat itulah Iblis dan Dajjal akan datang. Tapi insyaAllah, selama kita masih hidup di muka bumi, pantang kita membuat mereka langkung, melenggang kangkung mewujudkan ini. Betul? Lebih baik kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan syahid, ketimbang menyaksikan kiblat kita yang pertama hancur di tangan mereka. Allahu Akbar! Saya rindu ingin kebangkitan banyak pemuda Indonesia. Ingat, pemuda-pemuda sekarang sudah banyak yang berhijrah, betul? Komunitas-komunitas pemuda sudah bangkit mereka. Ini isyarat kebangkitan Islam dunia dalam hal lagi. Dan itu ada di Indonesia. Ya. Mau jadi penonton atau mau jadi pelaku? Kalau menjadi penonton, dapat pahala tidak? Kalau menjadi pelaku, dia mendapatkan pahala. Ingat, di zaman penuh fitnah ini, umat Islam akan terbagi menjadi dua bagian. Fatun qasamul muslimun ila khaymatain. Khaymatun fihil munafikun wala safihil mu'minuna wala kana wahda. Wa khaymatu saniyah fihil mu'minuna wala safihil munafikuna wala kana wahda. Di zaman penuh dengan fitnah dajjal ini, umat Islam ada dua. Kemah kemunafikan yang tidak ada orang beriman satupun di dalamnya. Dan penah orang-orang beriman yang tidak ada orang munafik di dalamnya. Hari ini sudah mulai Allah perlihatkan bagaimana Allah menyaring orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Fake. Betul? Sudah terlihat kan? Inilah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada kita sebagai solusi untuk menghadapinya. Apa itu? Batiru bil amali solihat. Segeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Segeralah kalian bertobat pada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan petaka menimpa kalian di muka bumi. Kakita ilail al-muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis, hantam terus, ada banyak fitnah demi fitnah melanda bangsa kita. Muslim gelap, susah dicari solusinya. Akibatnya apa? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'adni minat dunia, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi harta dunia. Jangankan sekelas kita, sekelas ulama pun terkena. Banyak ulama-ulama yang sekarang bermunculan menjadi sandera politik sehingga mereka mengatakan semu Islamnya jadi abu-abu Islam mereka. Pengaruh oleh Abu Jan, Abu Janda. Sudah terjadi belum? Oh, berarti giliran kita para pemuda yang berhijrah. Ingat, yang Allah lihat adalah mereka yang hati bersih, bukan yang berilmu tinggi. Ilmu tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan, betul? Walaupun kita sedikit ilmunya, tapi ketika kita mengamalkan di waktu yang tepat, pahalanya besar, ikhwah fillah. Gimana? Mau berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita? Siap untuk menunjukkan kalau Indonesia siap untuk memimpin kebangkitan Islam? Ya. Takbir! Insyaallah kita dukung ulama-ulama kita tahun depan. Pastikan tahun depan kita yang memimpin Indonesia. Dan jika itu terjadi, saudara kita di Palestina sudah mengatakan siap untuk menyambut kita. Betulkan demikian? Teman-teman sekalian, mungkin saya tutup dengan seruan dari saudara-saudara kita di Palestina. Baik, saya punya teman dulu jamaah saya. Dia sampaikan saya tentang akhir zaman. Sekarang ternyata beliau sudah berada di Palestina. 2011 beliau sudah di Palestina. Bahkan beliau sudah menikah dengan gadis Palestina, Gaza. Ya, Muhammad Hussein. Sudah ada di sana. Ya, ini saudara kita, insya Allah utusan kita Indonesia. Oh, ada pertanyaannya. Ini masih ada waktu, gak apa-apa. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Baik, teman-teman sekalian, ini yang membuat saya menangis ketika di Palestina. Saking besarnya cinta mereka dan keyakinan mereka kalau yang akan memerdekakan mereka adalah Indonesia. Saya bocorkan saja satu dari ulama yang saya temui di Palestina. Ketika itu sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Keluar dari Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rabita Ulama Palestina, ya, yang sempat berkunjung ke Bandung dan ke Indonesia, keliling Indonesia. Selesai sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa, saya berpapasan dengan beliau. Tinggi luar biasa ya, rasanya sudah tinggi begini. Dan nanya sama saya, ini dingin sekali, suhunya sampai 6 derajat saat itu. Di Palestina ini April ya, April 2017, tahun yang kemarin. Beliau nanya, loh kamu ada di sini? Ya Ustaz, ya Syekh, saya membawa jamaah umroh ini ke Palestina dulu, baru ke Mekah dan Madinah, ke Madinah dan Mekah. Di mana kamu tinggal? Saya di Hotel Capital. Nah, beliau ini yang pernah saya tanya tentang hadis merah putih yang disampaikan Rasulullah. Ya Syekh, lausamah, kaifa ra'yukum? Ha hunaka mu'allaqah baina hadal hadis bi biladina li'anna liwana al-ahmar wal abyad. Ada apa? Apakah ada kaitan antara bendera kami merah putih dengan hadis Rasul tadi? Apa beliau katakan? La na'taqid himmatana di tahlilul adqud wa Palestina, di dalam seminar internasional. Dan jawaban kepada saya, dia tidak jawab langsung kepada saya. Dia hanya mengisyaratkan, nanti ya saya sampaikan. Di Capitol Hall, di Hotel Homan, di Savoy Homan, ketika kita seminar internasional, saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung. Di sela-sela dinner saya bertanya pada beliau tentang hadis merah putih ini. Ada kaitan dengan kami Indonesia? Apa jawaban beliau? La na'taqid himmatana di tahlilil al-kudu Filistin ala yadil arabin wal ala gharbin wal itiyadihim. Walakinna na'tika anna nusratan min Allah satahduru ala yadaikum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds pada pangkuan kaum muslimin dari bangsa Arab, tidak, tidak pula pada barat dan PBB mereka. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hai Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah akan kita buktikan. Insyaallah. Baik, yang membuat mereka merayakan HUT RI tanpa kita minta. Tiap 17 Agustus mereka merayakan ini. Ini santri Tahfiz Quran yang dibiayai dari dana Indonesia melalui PPA ya, Ustadz Yusuf Mansur. Setelah itu mereka adakan pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Bayangkan para hamba Allah, di negeri yang bukan negeri saya, tapi mereka saudara saya, mereka mengibarkan bendera negara saya. Saya menyaksikan itu, ini bukti kecintaan mereka kepada saya, kepada kita umat Islam Indonesia. Karena mereka yakin yang akan memerdekakan mereka adalah kita Indonesia. Mereka kibarkan dulu bendera kita. Artinya kita dulu yang memerdekakan mereka. Setelah kita menguasai dunia, barulah mereka merdeka. Maka bendera Palestina kemudian yang mereka kibarkan. Ini yang mereka katakan pada kami. Dan ini yang mereka yang lakukan, para hamba Allah. Kita sambung pembahasannya nanti dengan perkataan pendapat para ulama mereka, ya, ada dua nanti akan saya perlihatkan lagi, termasuk bagaimana respon mereka tentang Islam Indonesia. Akan kita dengar, termasuk pandangan Ismail Hania, Perdana Menteri Palestina. Di pertemuan kita dalam pembahasan Imam Mahdi. Kapan pembahasan Imam Mahdi? Bisa tanyakan ke Mas Roni ya, para hamba sekalian. Baik, para hamba, barangkali itu dulu. Ya, siapkan yang terbaik buat Allah. Pertarungan akhir zaman melawan sang kampion kesesatan di hadapan mata kita. Ya, artinya punya peluang bagi kita untuk meraih pintu surga dengan syahidnya kita di tanah air kita. Baik, barangkali itu dulu para sekalian. Saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Terima kasih. Hadanallahu yakum masmin wa minkum. Kembalikan pada beliau. Oke. Satu pertanyaan ya Ustaz. Gimana? Ye. Satu pertanyaan saja. Bismillah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Mekah dan Madinah tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Namun mengapa di Mekah tadi ada tanda-tanda mata satu atau Dajjal yang banyak? Pasukan Dajjal yang bersiap-siap dengan sistem yang rapi untuk menyambut kedatangan Dajjal. Apakah sistem yang adakah sistem yang sedang disiapkan umat Islam untuk melawan Dajjal? Ya, subhanallah, ini pertanyaan yang bagus. Baik, bedakan antara fitnah Dajjal dengan Dajjal. Dajjal tidak akan muncul, melainkan fitnahnya muncul duluan. Kalau Dajjal memang tidak akan bisa memasuki 4 titik. Dajjal ketika kemunculannya nanti, dia akan berkeliling di seluruh dunia. Tidak ada satu tempat pun yang ada di muka bumi, melainkan Dajjal akan memasukinya. Kecuali 4 titik. Astagfirullahaladzim. Tidak sengaja, maaf ya. Tidak sengaja saya ngangkatan. Kecuali maksud saya 4 titik begini. Kok mau itu jadi? Mekah, Masjidil Haram, ya Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. 4 titik ini Dajjal tidak akan memasukinya. Ya, dalam sebuah hadis contohnya, Rasulullah mengatakan, saya tidak jalilan Madinah, wahuwa mani'un min dukhuliha. Dajjal akan memasuki Madinah, tapi dia tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak bisa. Kenapa? Li'anna fi kulli bab min bawabatil Madinah lahu malakan. Karena di setiap pintu dari pintu gerbang Madinah, ada 2 malaikat berjaga-jaga di dalamnya. Ya. Ada 2 malaikat berjaga-jaga di dalamnya. Nah, tapi sistem Dajjal akan bisa masuk ke dalamnya. Cuma Dajjal yang tidak bisa. Kalau sistemnya masuk, kenapa? Karena ada orang-orang munafik di sana. Karena ada orang-orang munafik. Baik di dalam kota Mekah, ataupun di dalam Madinah, ataupun di dalam Palestina sendiri. Buktinya Israel bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Karena ada orang-orang munafik di sana. Ya, kecuali Masjid Tur juga. Dia akan luput dari sistem Dajjal. Adapun Dajjalnya yang tidak bisa masuk. Kalau sistemnya, iya. Ya, itu barangkali. Baik, ini tayangan untuk menunjukkan bagaimana Dajjal akan muncul. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan muncul dari sana. Rasulullah mengarahkan ke telunjuknya ke Pulau Sedir. Ke Pulau Sedir. Pulau di mana Dajjal dibesarkan sejak usia 5 tahun sampai 100 tahun oleh Malaikat Jibril. Nah, ini Pulau Sedir. Pulau Sokotra. Pulau Sedir di atasnya. Inilah pulau di mana Dajjal dibesarkan sejak usia 5 sampai 100 tahun. Dia tinggal di pulau ini, didamping oleh seekor binatang jasasa. Lalu Rasulullah mengadakan telunjuknya ke atas, ke Pulau Sedir. Ada The Jekyll Island di sana. Pulau Dajjal. Di bawah Turki, berdekatan dengan Yunani juga. Udah Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah Khurasan. Dajjal juga akan muncul dari sana. Dan Rasulullah bersabda, sayati alaikum Dajjal wa yattabi'u nasabun alaf al-yahud miwadi isfan ala jabhatil farsh. Dajjal akan muncul diikuti oleh 70,000 pasukannya dari bangsa Yahudi lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Artinya majusi Iran, mereka akan menjadi pasukan Dajjal nanti. Jadi sampai kapanpun selama Yahudi masih ada, Syiah tidak akan bisa dibubarkan dimanapun, termasuk di Indonesia. Mirip apa para bawa Allah? Tumata ya? Apakah ini kebetulan? Atau sesuatu yang sudah direncanakan? Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau bukan kemunafikan. Lalu siapa yang disebut kemunafikan ini? It would be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he would be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina. Nah, Dajjal akan datang, namun dia terhalang dari memasuki Madinah. Fayam kusuf fi makani muhit kharijal Madinah. Maka dia tinggal di sebuah bukit bergaram di luar kota Madinah. Ada satu Jabal Habsi, dan ini bukit bergaram sebelah barat Madinah, barat daya Madinah. 7 km dari Masjid Nabawi. Dan ciri kalau Dajjal sudah ada di Madinah, di luar Madinah maksudnya, adalah ketika kita mendengar Madinah gempa 3 kali. Tahun depan ada kemungkinan banyak gempa di dunia. Ya, intensitasnya mulai ada. Di Indonesia akan banyak gempa karena Indonesia juga memiliki ring of fire daripada gempa bumi, pertemuan lempengan. Inilah bukit yang nanti Dajjal akan naik. Menurut hadis Rasulullah, cuma bukit ini yang bergaram satu-satunya di Madinah. Di atasnya dibangun istana, penduduk sekitar menyebutnya istana Dajjal. Pernah terjadi pesta narkoba di sana. Yang tinggal di sana siapa? Putra-putri raja-raja Arab yang sekuler. Mereka tidak berhijab. Lihat isi-isi pangeran Arab, banyak yang tidak berhijab. Ini yang membuat sistem Dajjal masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Dia untuk Dajjalnya. Jadi karena ada orang munafiklah yang membuat sistem Dajjal masuk ke sana. Adapun Dajjalnya tidak, karena malaikat menjaga dengan panahnya. Satu langkah Dajjal masuk ke Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Tur akan dipanah. But the munafiqin and the others that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions, that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and its safety and go out, believing that they will find refuge with the Dajjal. Kapan Dajjal akan muncul? Di zaman kita, ini dalilnya. Saya so'adul ad-dajjalu, saya so'adul jabala. Dajjal akan naik ke sebuah gunung yang bergaram tadi. Sumaita wajah ila jihatil Madinah. Yatawala ila Madinah. Lalu dia berpaling ke arah Madinah. Sumaya qalu liman tabi'ah. Lalu dia berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Hara'aitum dalikal kisral abiyad?" Apakah kalian melihat itu istana putih? Istana putih itu? Dalika masjidu Ahmad. Itulah masjidnya Ahmad. Dajjal menyebutkan Masjid Nabawi sebagai Masjidnya Ahmad dan disebutkan sebagai Istana Putih. Pertanyaannya, apa warna Masjid Nabawi hari ini? Seperti apa Masjid Nabawi hari ini? Bukankah seperti Istana Putih? Kita lihat. Ini Masjid Nabawi di siang hari, apa warnanya? Dan ini di malam hari, apa warnanya? Ada kemungkinan Dajjal melihatnya di waktu malam. Seperti inilah nanti Nabawi ketika Dajjal melihatnya. Jadi Dajjal akan muncul di zaman siapa? Sepertinya di zaman kita. Ada satu film lagi, tapi ini singkat, hanya beberapa menit. Kait dengan jin yang berbicara di dalam tubuh seorang muslimah yang kesurupan di Indonesia. Jin dalam tubuh muslimah tadi mengatakan 2020 Dajjal akan datang. 2 tahun lagi ya? Wah, kayaknya besok lusa harus kawin nih saya. Hadis yang kedua yang membuat saya yakin Dajjal akan muncul di zaman kita adalah apabila Madinah punya 7 pintu gerbang. Inna Dajjal la yastati ayyadkhulal masjid ayyadkhulal Madinah walaha sab'atu abwab. Dajjal akan terhalang memasuki Madinah dan saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Walikuli bab min bawamatil Madinah, dan di setiap pintu gerbang Madinah lahu malakan, ada 2 malaikat yang menjaganya. Bisihamihim, dengan panah-panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk ke pintu Madinah, dipanah dia, mati Dajjal. Itu yang membuat Dajjal tidak bisa memasuki Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Masjidil. Artinya Masjidil Aqsa pun tidak akan hancur karena Dajjal tidak bisa memasukinya. Artinya mimpi mereka Dajjal akan beristana di Masjidil Aqsa tidak akan terjadi karena malaikat menjaganya. Sekarang berapa pintu gerbang Madinah? Jadi kapan Dajjal akan muncul? Baik, kita hitung pintu gerbang Madinah. Jeddah, Makkah, Rabik, Bandara Tabuk, Al-Jufa dan Dzulhulaifah. Kalau tidak salah itu yang duanya lagi ya. Ada berapa? 7 kan? 7. Ini hari ini. Berarti ada kemungkinan besar memang Dajjal akan muncul di zaman kita. Nanti tolong ditagih ya cerita saya ketika membahas Imam Mahdi. Nanti di Madinah Dajjal akan membunuh seorang pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang kafir datang menghadap Dajjal, wayamkusul mu'minuna fi wasatil Madinah, dan orang-orang beriman bertahan di dalam kota Madinah, kharaja minhum syabun khairun nasi imanuhum yawma idzin, akan keluarlah seorang pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. dialah pemuda yang akan dibunuh Dajjal, dan dialah manusia yang terakhir akan dibunuh oleh Dajjal. Dialah manusia yang hebat imannya di muka bumi, paling tinggi. Sudah ada belum pemuda itu hari ini? Sudah ada. Dan dia sudah berusia 14 tahun. Lalu kapan dia akan dibunuh? Kemungkinan di usia 20 tahun. Kapan? 2024. Apakah 2024 dia akan dibunuh oleh Dajjal? Perkiraan saya. Ya, berarti berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Sudah siap menyambut peristiwa itu? Ya, siap tidak siap, kita harus menghadapinya. Kapan mau nikah, Mas? Mbak? Ini ada satu ekor jin yang bersemayam dalam tubuh seorang wanita Perancis. Maaf. Jin dalam wanita Perancis ini berkata-kata begini. Son fils le plus grand viendra. Oui. Tu parles de qui? Dajjal. Oui. Donc les Illuminati préparent Dajjal. Oui, oui, oui. Sekalian kita akan membahas ini dalam Imam Mahdi, yaitu tentang peperangan, dua peperangan besar. Sebetulnya banyak peperangan yang akan dialami oleh Imam Mahdi. Perang pertama, perang melawan raja-raja Arab, Jazirah Arab. Ya, perang melawan Jazirah Arab. Setelah itu melawan Persia, lalu melawan Bani Rom, lalu melawan Dajjal. Dan Allah akan memenangkannya untuk umat Islam. Ya, ini akan kita bahas nanti dalam bahasan Imam Mahdi, ya. Silakan tanyakan panitia, itu di mana, saya lupa lagi. Kalau kita akan bahas tentang peperangan, dan kita akan bahas nanti di tanda-tanda kiamat tentang matahari terbit dari barat. Bagaimana prosesnya matahari bisa terbit dari barat. Tadi pagi terbit dari mana? Di timur ya? Alhamdulillah, masih dari timur, belum dari barat. Baik, kemudian juga kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Tolong ingatkan saya dengan simbol-simbol segitiga satu mata ya. Akan kita bahas itu. Dan itu merupakan bagian dari sistem Dajjal dalam bidang arsitektur. Hatta di masjid pun ada di seluruh dunia. Hatta di Indonesia. Saya pernah dibanggil oleh salah seorang yang terkait dengan ini. Seorang pejabat. Sekarang menjadi petahana. Menjadi seorang gubernur di provinsi di Indonesia. Saya pernah dipanggil, disidang oleh beliau. Karena saya selalu berbicara tentang di hadapan saya ada Allah dan para malaikat yang membantu kita insyaallah ya para muslim. Baik, nah, Rasulullah menyebutkan kabar gembira bagi kita bahwa Dajjal akan dibunuh Nabi Isa alaihi salam. Di mana? Di pintu Lut. Ketika itu kaum muslimin sudah dipimpin oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin saat itu berada di Aleppo, perbatasan antara Turki dan Suriah. Rasulullah menyebutnya Halab atau fi a'mak. Sementara Turki dikuasai oleh Bani Rum, ada kemungkinan Erdogan akan kalah pada saat itu jika memang Erdogan presidennya pada saat itu. Saya memang yakin ini dekat dengan masa kita. Perang Armageddon, perang di mana teknologi digunakan habis-habisan, maka perang nuklir itu terjadi. Setelah itu dunia kehilangan teknologi, maka perang akan terjadi dengan cara kolosal. Perang ini pun besar, disebut Malhamatul Kubra. Banyak bangkai manusia berserakan. Jadi apa gambarannya? Nanti akan kita bahas dalam bahasan tentang Imam Mahdi. Ya, kemudian kaum muslimin saat itu sedang salat. Yasta'iduna li salati subhi. Mereka bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Imamukum al-Mahdi dan imam mereka al-Mahdi. Ini pertanyaannya panjang, jawabannya punten. Enggak apa-apa. Boleh saya selesaikan ini? Wa huwa yusaffu shufuf fakum, dan dia meluruskan shaf kalian, kata Imam Mahdi, istawu shufuf fakum, tarasu atadilu. Luruskan dan rapatkan shaf salat kalian. Ketika sedang meluruskan shaf tadi, turunlah Isa bin Maryam. Indal manaratil bayda syarqi Damaska. Beliau turun di samping masjid bermenara putih di timur Damaskus. Satu-satunya masjid yang bermenara putih di timur Damaskus ya Masjid Umawi yang ada di Aleppo. Inilah alasan kenapa Suriah dibantai habis dan kenapa Aleppo dihancurkan, karena mereka yakin Nabi Isa sebentar lagi akan turun. Biar tidak jadi turun di Suriah, yuk hancurkan Suriah. Baik, dihancurkanlah Suriah supaya enggak jadi turun di Suriah. Jadi turunnya di mana? Di Yogyakarta. Ala janahain malakain, turun Nabi Isa memegang sayap dua malaikat. Jika melihat ke bawah berjatuhan air tanda salat selesai salat subuh. Salat telah berwudu di langit sana. Maaf. Dan apabila melihat ke atas berjatuhan sesuatu mirip mutiara. Kemudian wangi tubuh Nabi seakan tercium sejauh mata memandang, dan jika orang kafir atau munafik menciumnya, mereka matu baghtatan, mati seketika. Turun kata Imam Mahdi, mari najeng Nabi, imami kami sholat. Maka Imam Mahdi mundur, ternyata Nabi bisa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadi ukimat slak, kamu ke depan, ini komat unmu. Allahu Akbar. Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Inilah kemuliaan orang yang menghidupkan sunnah di zaman ini. Para Nabi saja mengikuti pemimpin yang kita angkat nanti. Apakah Imam Mahdi sudah ada? Ya, nanti kita bahas ya, perempuan Allah. Udah waktunya ya. Ya, ya, ini terakhir insya Allah, Mas. Ini cuma 2 menit lagi. Makasih, Mas. Baik, sampai mana tadi? Oh iya, Nabi Isa mendorong menjadi imam. Ya. La taqaddam hadi ukimat laks. Inna ba'dakum li ba'din umara tukramatullah hadi lu ummah. Sebagian kalian ada pemimpin bagi sebagian lain. Kemuliaan yang Allah berikan pada orang ini, pada umat ini. Selesai salat subuh berjamaah, kata Nabi Isa, iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika masjid Umawi itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70 ribu Yahudi dari lembah Isfahan, Iran. Dengan pedang-pedang berkilaukan naga emas dalam pedang mereka. Begitu melihat Nabi Isa, merinding Dajjal, berkeringat dengan deras. Duh, malaikat mautku sudah ada. Tuh aroma tubuh Nabi Isa menghantam pasukan depan, mati mereka. Plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, tuh. Yang belakang lari tunggang langgang, bersembunyi mereka dari pasukan kaum muslimin. 3 taifah. Siapa saja mereka? Insya Allah nanti kita bahas ya. Imam Mahdi, Imam Mahdi. Waktunya, waktunya. Baik. Setelah itu, lari mereka. Nah, apa kata Rasulullah? Walau yahtabiu miwari syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon tadi berkata, ya muslim, ya mu'min, ya Abdullah ta'al. Fil warai lehud uktulhu. Hei mu'min muslim, kemari kemari. Di belakangku ada yang Yahudi, bunuh dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa'innaha syajaratil Yahud, karena pohon gorkot adalah pohon Yahudi. Habislah mereka, kaum muslimin memerangi mereka, dan menanglah umat Islam atas dunia. Dan Dajjal lari dari Nabi Isa, bayangkan dari Aleppo lari ke Tel Aviv, ke Israel, Palestina. Setiap lagi ke jalan ini, aduh ada Nabi Isa, lari ke sana ada Nabi Isa. Bingung dia, pada akhirnya dia terdampar di pintu Lut. Siapa pintu Lut, tempat di mana Nabi Isa akan membunuh? Dajjal, ini dia. Ini dugaan kami. Ini ada di daerah Lut. Jika ini yang dimaksud dengan pintu Lut, maka rontok semua agama besar di dunia menjadi biang kerok lahirnya agama-agama dan ajaran-ajaran sesat di muka bumi. Yahudi, Nasrani, Majusi. 3-3 diciptakan oleh Iblis dan Dajjal. Dajjal mati saat itu, tusuk oleh Nabi Isa dengan tombaknya. Kamu yang menuduh saya Tuhan bagi manusia. Plus, kamu yang menuduh saya 1 dari 3 Tuhan. Plus, kamu yang menuduh saya anak Tuhan. Plus, dan sebagainya. Darahnya menciprat pada pasukannya. Matilah Dajjal, maka umat Islam membebaskan dunia demi dunia, benua demi benua, sehingga umat Islam berjaya di muka bumi. Ya. Berapa lama itu akan berlangsung? Antara 7 sampai 10 tahun. Antara 7 sampai 10 tahun kita lanjutkan dalam pembahasan Imam Mahdi. Barangkali itu ya, tadi yang pertanyaan yang pertama. Cukup barangkali jawabannya, barangkali yang dimati Allah, pelajaran yang pertanyaan yang lain akan saya pelajari, nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Ya saya insya Allah sampai subuh hari Senin di sini. Bagi yang ingin materi, saya akan kopikan ke panitia ya. Panitia ada eksternal. Nanti silakan copy semua materi saya, dakwahkan pada saudara-saudara kita, terutama materi tentang Palestina ini amanat yang saya pikul dari mereka. Bulan depan insya Allah kita akan ke Palestina kembali, kita akan kirimkan bantuan dari Indonesia. Bagi yang mau mengirimkan bantuan, saya akan membagikannya di beberapa titik, terutama di Hebron yang berbatasan dengan Gaza. Di sana ada kaum muslimin yang menderita sekali karena kebiadaban Zionis Yahudi. Baik, Ibu Fira, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita baru menyaksikan ya, penelusuran bahwa saudara-saudara kita di Palu dan Donggala, Donggala ya, di Palu dan Donggala, Sulawesi Utara berarti ya, Tenggara, Utara ya, oh Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, ini mengalami gempa. Perselian, kita punya kewajiban untuk menolong mereka dari sisi kemanusiaan, apalagi mereka ada kaum muslimin di sana. Ini ada dari panitia akan menggelar sorban, penuh sekalian, atau ada apa? Pakai sorban? Oh, ada kotak infak. Kita tunjukkan kepedulian mereka, penuh sekalian, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena gempa ini. Tidak usah berpikir berapa besarnya, penuh sekalian. Yang penting kepedulian kita. agar punya jawaban kepada Allah nanti ketika Allah menghisab kita. Ingat Rasulullah pernah menyatakan, "Man istayqadha wa lam yahtam bi amril Islam wal muslimin falaysa minni." Barang siapa yang kalau terbuka gitu kelihatan besar kecilnya ya. Ditutupi aja teh, dibagi dua, tutupkan, masukkan ke dalamnya. Nah, begitu. Baik, masukkan ke dalamnya. Silakan digelar di depan saja atau diputar pada bola. Persilian, "Man istayqadha wa lam yahtam bi amril Islam wal amril muslim falaysa minni," kata Rasulullah. "Man istayqadha," barang siapa yang bangun di pagi hari, "walam yahtam li amril muslimin," dan tidak peduli kepada nasib kaum muslimin, tentang penderitaan mereka, tentang kesusahan mereka, "falaysa minni," maka dia bukan umatku. Untuk menunjukkan bukti solidaritas kita pada umat Islam, karena mereka satu tubuh dengan kita, ataupun kalaupun bukan muslim, mereka juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bantu mereka. Insyaallah dana ini akan langsung disalurkan lewat rumah warna ya, atau lewat mana? Oh, Nurul Asri khusus ya? Nurul Asri ya. Ini mesti Nurul Asri. Maaf saya salah ngomong. Ini mesti Nurul Asri, insya Allah akan mengirimkan volunteer ke sana ya, untuk menyampaikan bantuan yang pernah Allah sampaikan ini. Insya Allah tidak dilihat besar kecilnya, tapi keikhlasan kita yang akan menguatkan saudara-saudara kita akan tetap bisa bertahan survive di Palu sana. Para muslim sekalian, rahmat Allah. Apalagi nih, mau tutup doa tapi masih berputar ya, sambil tunggu silakan diedarkan ya. Para sekalian, kabar gembira juga dari saudara-saudara kita di Suriah, Indonesia sudah membeli pabrik roti ya di Latakia, dan alhamdulillah mereka yang tadinya makan rumput, makan kucing, makan tikus, sekarang makan roti di Suriah ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita, jangan sampai menjawab karena kita lalai membantu saudara-saudara kita. Penuh sekalian, Suriah akan menjadi tempat paling aman di muka bumi untuk menyelamatkan iman ketika Dajjal muncul. Ya. Baik, sudah selesai? Baik, sambil berputar penambah Allah, sambil itu kita berdoa untuk malam hari ini untuk mengikat berkah yang Allah curahkan pada Masjid Nurul Asri ini, agar bisa terbawa berkahnya sampai ke rumah kita. Kita ikat dengan ikatan doa bersama-sama, doa Allah mengabulkan kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berjuang di jalannya. Paling tidak kita bisa gugur di tanah air kita sendiri, kalaupun tidak, kita syukur-syukur bisa jihad di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ala sayyidina Muhammad bitibil qulubi wa diwaiha wa afiatil abadani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أحدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنزل نصرتك على المسلمين والمؤمنين المستضعفين في سوريا. اللهم أنزل نصرتك على إخوتنا المسلمين في فلسطين. اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في العراق وفي اليمن وفي رهينة وفي كل بلدان المسلمين عامة. Allahumma anzil adabaka wa iqabaka ala adail muslimin, khususan Zionis Yahudi fi Palestine, aw amrikiya alladhina yuharibunana wa yuharibuna al-islam wal-muslimin, wa yuqatilunana wa yuqatiluna ikhwatana wa yuqatiluna abna al-muslimin. Allahumma ij'al biladana hada Indonesia baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur, wa atina amiran adilan yakuduna ila sabilika wa ridwanik wa ila salamati ad-dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin, wa na'udhu bika minan nar ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktunya. Bila khusus kepada DKM Nurul Asri, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan juga kepada para pemuda-pemudi, hadirin kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah terus membersamai kita dalam haflah yang penuh dengan berkah seperti ini. Amin. Ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum wa asmanu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.